Sudah mulai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillatifur ra'uful manan. Al-ghaniyul qawiyyus sultan. Al-halimul karimur rahimur rahman. Al-awwalu fala syai'a qablahu. Al-akhiru fala syai'a ba'dahu. Al-muhitu wa ilman. Bima yakunu wa makana. Yu'izzu wa yuzillu. Wa yufkiru wa yukni. Wa yif'alu ma yasha'u bihikmatihi. Kula yawmin huwa fi sya'nin. Arsal arda bil jibali fi nawahiha. Wa arsal as-sahabat siqala bima'in yuhyiha. Wa qadha bil fana'i ala jami'i sakiniha. Liyajzial ladina asa'u bima'amilu. Wa yajzial muhsinina bil ihsan. Ahmaduhu ala ala sifatil kamilatil hisan wa ashkuruhu ala ni'amis sabiqati wa bisyukri yazidul ita'u wal imtinan wa ashadu an la ilaha illallah wa rawla syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikud dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal insi wal jan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ma tawalatil azman wa sallama taslima amma ba'du. Ikhwani, saudara-saudaraku, ikhwan sekalian, i'lamu, ketahuilah, annal lughatal arabiyyah minad dini, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Wa hukmu ta'allumiha wajibun, dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Li'anna, karena li'anna fahmal kitabi wa sunnati wajibun. Karena memahami kitab dan sunnah adalah wajib. Wahuma, dan keduanya, la yufhamani, keduanya tidak akan bisa dipahami, illa bifahmil lughatil arabiyyati, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wahadha, hal ini, yuwafiqul qa'idata, bersesuaian dengan kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna kewajiban melainkan dengannya, maka dia adalah wajib. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Wadhalika, hal demikian itu, wadhalika li'anna lughatal arabi afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas dan paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan dia yang paling kuat, yang paling kuat dalam menyentuh relung-relung jiwa. Wa li hadha, karena inilah, unzila asraful kutubi bi asrafil lughati, karena inilah diturunkan semulia-mulia kitab dengan semulia-mulia bahasa. Ya, ini bahasa Arab. Karena itu dengan inilah, ya iwan sekalian, mata-mata yang letih letihan dipaksa tetap menyala. Jadi bareng siang memahami ini, tubuh-tubuh yang ringkih dipaksa menegakkan tubuhnya. Gerimis, hujan, terik, diterobos. Ya. Motor-motor butut dipacu. Karena mereka punya tujuan yang tinggi, yakni fahmul Quran wa sunnah. Karena ini adalah alatnya. Jadi Al-Quran itu sangat mulia, ya ikhwan sekalian. Sangat tinggi dan mulia. Dia sempurna dari segenap sisi. Tadi dia dengan bahasa yang paling mulia. Kemudian dia diberikan kepada asrafur rusuli. Diberikan kepada sebaik-baik rasul. Bisafarati asra, bisafarati asrafil malaikati. Dengan melalui perantaraan semulia-mulia malaikat, yakni Jibril. Wa kana dzalika fi asrafi baqa'il ardi, dan juga diturunkan pada dataran bumi yang paling mulia, yakni jazirah Arab. Kemudian wa batudi'a inzaluhu fi asrafi suhuris sanati wa huwa Ramadan, dan dia diturunkan pada bulan yang paling mulia dari seluruh bulan sepanjang tahun, yakni Ramadan. Karena itulah jadilah dia fakamula min kulil wujuh, maka sempurnalah dia dari segenap sisi. Itulah Al-Quran. Au kama qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat tadi. Ayat tadi adalah al-ayatu taniyatu min surati Yusuf. Ayat yang kedua dari surat Yusuf. Tidak hanya itu ya ikhwan sekalian. Al-Quran turun, turunnya aja sudah berbeda. Kita tadi berbicara tentang bahasanya, yang membawanya, diturunkan di mana, waktunya penurunannya kapan. Semua mulia. Bahkan waktu turunnya itu juga terjadi kejadian yang luar biasa. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum itu, jadi ketika Allah berfirman, jadi di dalam surat As-Saba ini ada di dalam pembahasan Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Hasan Al-Sa'i yang diteliti oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah Ibn Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Ustaz Al-Firuz rahimahullah ta'ala pernah membahasnya dahulu di kajian ini. Jadi hatta idza fuzia an qulubihim qalu madza qala rabbukum, ketika hati-hati mereka hilang rasa takut dari hati mereka, hati siapa? Para malaikat. Maka mereka pun berkata, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya. Dan mereka tunduk dengan firman-Nya, kemudian dia berjatuhan bersungkur, ya, tak kuasa menahan firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala terdengar bagi mereka seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di batu datar, berjatuhan para malaikat. Ketika ketakutan kembali hilang dari mereka, telah hilang, mereka pun bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah firmankan? Kemudian dijawab, "Al-haqqa." Kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Kemudian para setan ternyata mengintai-ngintai di langit. Para penyadap-penyadap berita langit mengintai. Kemudian kondisi mereka seperti ini. Nanti yang atas Jadi mengintai percakapan di langit itu. Kemudian digambarkan ke bawahnya, bawahnya, bawahnya. Dan mereka disambar oleh suluh api yang terang. Jadi disambar itu. Terkadang kena duluan, terkadang tidak. Kalau terkena duluan, sudah habis. Kalau enggak terkena duluan, mereka sempat nyampaikan bawahnya. Bawahnya sampaikan lagi. Sampai oleh para setan itu turun sampai ke tukang sihir atau dukun. Dan mereka dapat satu kalimat, nah nanti mereka akan buat 100 kebohongan. Jadi ada benernya sedikit, salahnya banyak sekali. Dengan itu mereka menipu manusia. Dan dicampurnya dengan banyak kebohongan. Terkadang mereka juga sudah sambil gak sampai nyampaikan. Itu terkadang, maka juga ada pertanyaan, terkadang ada benarnya, itu curian dari langit. Kemudian, kalau tadi itu kurang lebih di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ada dalam Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Kemudian diriwayatkan yang lain masih di buku yang sama. Jadi ketika Allah berfirman dengan wahyunya di langit, langit bergetar keras. Langit bergetar. Karena ketakutan. Para malaikat berjatuhan. Kemudian menyungkur sujud kepada Allah. Kemudian. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian dia menerima wahyu tersebut. Allah berfirman, kemudian menerima wahyu tersebut, dan dia membawanya. Dan dia adalah malaikat yang paling kuat. Zi kuatin inda zil arsil makin. Yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi pemilik ars. Muta'in thamma amin. Jadi, yang ditaati dan terpercaya. Setiap dia melewati para malaikat, dia kemudian melewati para malaikat dan setiap dia marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali dia melihat suatu langit, maka para malaikat di langit tersebut bertanya. Madza qala rabbuna ya Jibrilu? Apa yang difirmankan Allah kepada kita wahai apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Qala al-haqqa. Wa huwal aliyyul kabir. Kebenaran. Dan dia adalah maha tinggi. Lagi maha besar. Kemudian Jibril pun menyampaikan sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadanya. Tetapi ikhwan sekalian. Kemudian berjalan. Waktu ada sesuatu yang aneh. Ketika itu. Rasulullah SAW. Dalam perjalanan bersama para sahabatnya menuju pasar Ukal bersama rombongan para sahabatnya. Nah, ketika itu terjadi keanehan di langit. Ada keanehan di langit. Para setan yang mengambil curi-curi dengar ada sesuatu yang menjumpai keanehan. Ternyata langit penuh dengan penjagaan yang luar biasa. Wa inna lamasnas samaa'a fa wajadnaha muliat harasan syadida wa suhuba. Kami mencoba untuk menembus langit. Kami dapati penuh penjagaan sangat ketat dan panah-panah ampi. Heran, tidak bisa tembus lagi kayak tadi. Akhirnya dia pun kembali kepada kaumnya. Kaumnya kemudian bertanya, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Akhirnya pun cerita hila bainana wa baina khabaris sama. Ada penghalang di antara kami dan berita langit. Wa ursilat alaina asyuhubu, dan kami dilempari dengan panah-panah api. Gagal dia. Akhirnya kaumnya pun berkata, "Madzaka illa min syai'in hadatsa?" Tidaklah itu terjadi. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Ada sesuatu ini. Fadribu masyarikal ardi. wa magharibaha, maka pergilah ke timur bumi dan ke barat bumi. Fanduru ma hadzal ladzi khala bainana wa baina khabaris sama, apa ini yang menghalangi antara kita dan antara berita langit. Kemudian fantolaku, mereka pun bergerak ke timur, ke barat bumi, menyebar. Lalu pasukan setan bergerak, pasukan syayatin, para jin itu bergerak ke seluruh penjuru bumi. Berdivisi-divisi kalau kita itu bergerak, menyebar, mencari apa ini. Akhirnya ketika itu Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukat. Dari arah Tihama, beliau lagi sholat subuh di sebuah kebun kurma. Falamma sami'u, ada satu divisi, satu rombongan mendengar. Falamma sami'u wastama'u, ketika mereka mendengar, kemudian mencermati, menyimak dengan seksama. Hadzalladzi khala bainana wa baina khabaris sama, ini dia yang menghalangi kita dari berita langit. Ternyata itu sampai kepada masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan Al-Qur'an, dijaga sangat ketat. Maka di surat Al-Jin, kul uqiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jinni faqadu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyti fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa serombongan jin telah mendengarkan tentang Al-Qur'an yang menakjubkan. Kemudian inna uhiya ilai anustama'u nafar min jin faqalu, mereka berkata inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi tunjuk kepada jalan yang benar. Kami pun beriman dan kami tidak akan mempersekutukan seorang pun kepada selain Allah. Jadi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka ceritakan seperti itu nantinya setan. Maka ikhwan sekalian sangat mulia, maka ihrisu, Al-Quran dari segenap mulia, bahasa yang mulia, maka ihrisu. Jadi bersemangatlah li ta'allumi hadhihi lughati, untuk mempelajari bahasa ini. Wada'allaha, dan berdoalah kepada Allah. Li yuwaffiqana, akan memberi taufik kepada kita. Wa yansurana, dan menolong kita. Fi fahmi hadhihi lughatil arabiyyati, untuk memahami bahasa Arab ini. Demikian ikhwan sekalian, mudah-mudahan pembukaan tadi bermanfaat. Dan kita Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari ini. Nas'alullaha azza wa jalla, kita bermohon kepada Allah, an yusahilana hadzal darsa, agar memudahkan pelajaran ini. Wa yufahhimana, dan memahamkan kita. Wa an yaj'ala hadza darsa nafian lana, dan jadikan pelajaran ini bermanfaat bagi kita. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yukhallisana qulubana, dan mengikhlaskan hati-hati kita. Wa an yaj'ala hadzal darsa hujjatan lana wala alaina fi yaumil qiyamah, dan jadikan pelajaran ini hujah yang bermanfaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Wala alaina, bukan malah mencelakakan kita. Nah, kemarin sampai kaidah berapa, Bapak? 8. 8 atau 7? 8. Nah, sudah dirojaah di rumah? Sudah dirojaah? Ya, baik. Baik, kita akan merujuk cepat. Dari 1 hingga 8 cepat. Sebelum kita, untuk mengatasi mungkin ada yang baru ikut atau kemarin belum merujuk. Nah, jadi kita merujuk cepat. Dan sebelum mulai, Mari. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Kita ulangi lagi. Jadi kita semoga diikhlaskan Allah dan diikhlaskan. Dan ingat tujuan litafaqquh fiddin. Dan agar kalian memahaminya. Jadi tujuan terbesarnya mempelajari bahasa Arab adalah litafaqquh fiddin, untuk memahami agama. Maka dahulu para lulusan Elbais, yang Elbais adalah lembaga bahasa Arab dan ilmu Islam, di sini dulu ada. Jadi lulusan pertama itu dulu di wisuda bahasa, mesin wisuda sederhana ya, diwisuda oleh ketua MUI, Kiai Usman. Ketua MUI Batam kalau tidak salah ketika itu dulu. Nah, ketika itu kalau enggak salah itu. Dan mudirnya ketika itu Ustaz Adil. Jadi Kiai Usman hafizahullahu taala sudah sepuh dia. Jadi siap menyalami yang diwisuda itu lantik. Semoga bisa litafaqquh fiddin. Untuk tafaqquh fiddin. Untuk tafaqquh fiddin. Enggak ada boleh jawabkan untuk jadi TKI. Untuk kerja muka kuning. Untuk jadi apa? Kait turis Arab, ya. Untuk cari makan. Litafaqquh fiddin. Litafaqquh fiddin. Litafaqquh fiddin. Untuk memahami agama. Untuk memahami agama. Adalah faqih dalam agama. Itu tinggi tujuannya. Sangat tinggi tujuannya. Nah, karena tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sehingga kami telah menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia pahamkan baginya agama. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, sahabat dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam Riyadhus Shalihin Kitabul Ilmi. Ada mawjuduna, ada di sana. Baik, kita murajaah kaidah 1. Kaidah 1. Yang pertama Bapak-bapak ya. Al-ula, sama-sama. Al-ula. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Oh ya, afan ana lupa, halaman 10. Nah, sobat ada yang belum ketemu halamannya. Halaman 10 di buku yang kita. Buku Nahwali Al-Juz'ul Awwal. Juz yang pertama atau jilid 1. Yang untuk ibtidaiyah ya. Kalau Iwan sekalian beli, ada yang tsanawiyah. Beda. Yang tsanawiyah ada juga sebenarnya. Al-Juz'ul Awwal, Asani, Asalis ada juga. Yang tsanawiyah. Kita yang ibtidaiyah. Permulaan. Permulaan dan juz yang pertama. Udah ketemu? Udah ketemu? Nah. Jadi al-ula. At-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamatan. Yusamma jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidan kalaman. Jadi ini artinya susunan. Yang kemarin sudah ya, ini murojaah. Susunan yang memberi faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah. Dan dinamakan juga kalam. Demikian. Nah, apa itu? Athaniyatu. Al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jadi jumlah mufidah yang tadi disebut di yang pertama, kalimat yang berfaedah yang sempurna tadi, itu terkadang terdiri dari dua kata, terkadang terdiri lebih dari dua kata. Dan setiap kata padanya merupakan bagian dari kalimat tersebut. Contohnya, halaman sebelumnya, halaman 9. Oh, yang pertama. Yang pertama. Jadi, contoh yang pertama. Al-awwalu. Al-bustanu jamilun. Kebun tersebut bagus. Sama. Kebun tersebut bagus atau baik, jamin. Ini kalimat sempurna. Ini memberi faedah. Kalau saya katakan cuma kebun tersebut, enggak dikata kasih keterangan, enggak jelas. Maka ini termasuk kalimat sempurna dan terdiri dari berapa kata? Dua. Kalimat sempurna bisa terdiri dari dua kata. Kalau orang mengatakan jamilun saja, tiba-tiba dia bilang jamilun, enggak ada kebun tersebut jamil, juga kalimatnya enggak sempurna juga. Maka keduanya ada menyusun sebuah kalimat yang sempurna dan bisa terdiri dari dua kata sebagaimana nomor satu ini. Atau nomor tiga, as-salisu, syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Ya, ini artinya Ali mencium bunga mawar. Ini kalimatnya dipahami juga. Jadi ada kalimat Ali mencium bunga mawar, jelas kita. Kalau orang bilang ketemu orang cuma Ali, Ali enggak jelas. Ketemu orang mencium enggak jelas. Tapi Ali mencium bunga mawar, jelas orang. Kalimatnya maka disebut kalimat sempurna. Dan ternyata terdiri dari tiga kata. Jadi kalimat sempurna bisa dua atau lebih. Ya. Yang penting dia adalah sempurna. Karena ada bisa jadi banyak tapi enggak sempurna ada. Contohnya saya sebutin. Seorang lelaki yang sedang duduk di bawah pohon jambu itu, yang lagi membaca Quran. Sempurna tidak? Enggak sempurna, belum ada beritanya. Misalnya dia ditambahin, dia adalah teman saya. Udah, sempurna. Tapi kalau masih itu, masih panjang. Laki yang duduk di bawah pohon jambu tersebut, yang lagi membaca Quran dan ngopi-ngopi, dan mainan HP, dan lagi garuk-garuk, panjang sekali, tapi gak ada beritanya. Maka tidak sempurna. Nah, maksudnya panjang sekali. Maka syarat sempurna, dia adalah sempurna. Jadi, sempurna, jadi orang dengar paham, sempurna. Nah, bisa dua atau lebih. Kaidah yang kedua, kaidah ketiga, Anong Rojah kita cepat. Yang kemarin tidak ikut daurah yang pertama? Aduh, ya, siapa lagi? Dua ya. Nah, nanti bisa dilihat rekamannya. Punya rekamannya? Ah, ada rekamannya. Ada rekamannya. Jadi, kalau nanti ada WA, nanti bisa dikirimkan rekamannya. Nanti rekamannya. Tapi 3 jam, sabar dengarnya. Seandainya pakai ini, jadi lebih panjang penjelasannya. Baik, sampai nomor 3 sekarang. Halaman 15. Asali 1. Al-kalimatu salasatu anwa'in. Kata terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kata benda, kata kerja, dan huruf. Itulah artinya. Nah, fal ismu yang pertama adalah isim, kata benda. Kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhara. Ya. Jadi isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia atau binatang atau tumbuhan atau benda-benda mati atau apapun sesuatu yang lain. Itulah ismun. Contohnya misalnya Ibrahimu ismun gitu, misalnya itu. Kucing ismun atau kitun atau hiroh. Tiang ismun, misbah atau lampu ismun. Itulah ismun. Maktab meja, maktabun. Kolamun, pena, ismun. Kemudian wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Kata kerja, ya, setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan pada waktu yang tertentu. Jadi waktunya bisa dulu, sekarang, akan datang. Kata kerja itu bisa telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Wal harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf dia adalah setiap lafaz yang tidak jelas atau tidak nampak, tidak terang maknanya secara sempurna, melainkan harus dengan yang lain itu huruf. Karena di ke kan dianya sendiri enggak jelas. Ada harus ada pasangan, ke pasar, di rumah itu. Itu huruf seperti ada yang kurang, katanya sendiri itu butuh pelengkap huruf. Nah, kita lihat contohnya di halaman 11 dengan cepat. Nah, karena sudah berlalu 2 minggu kita merujuk meskipun singkat. Al-awwalu as-sama'u mumtiratun. Oh, iya betul ya. Oh, bukan. Halaman 13 ya. Baik, halaman 13. Jadi, Rokiba Ibrahimul Khisona. Jadi artinya Ibrahim, Rokiba itu mengendarai, mengendarai Al-Hisona, kuda. Nah, maka di sini ada Rokiba, mengendarai berarti fi'lun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada fi'lun, harfun, ismun, fi'lun, harfun. Kata benda, kata kerja, huruf. Rokiba, fi'lun. Ibrahimu, ismun. Karena dia benda yang dinamain Ibrahim. Benda, yaitu manusia, yang diberi nama Ibrahim. Karena tadi kaidahnya dinamakan dengannya manusia, binatang. Itu. Al-Khisona, ismun. Karena dia binatang yang diberi nama kuda. Jelas ya, sana. Kemudian kita ambil contoh yang ada huruf. Jadi, contoh nomor 7. Tajri, tajri safinatu alal ma'i. Sama-sama. Jadi artinya safinatu itu kapal atau perahu atau kapal. Jadi kapal tersebut tajri berlayar atau berjalan di atas air. Nah, alal ma'i. Jadi tajri kata kerja, berjalan atau berlayar. Kemudian as-safinatu kata benda ismun. Karena sebuah benda diberi nama benda mati. Ketika ada jamadun, benda mati. Diberi nama kapal. Maka dia ismun. Kemudian Allah, ilah huruf. Termasuk huruf. Allah. Kemudian al-ma'i, air. Ya, kata kerja, kata benda atau huruf? Kata benda. Karena sebuah benda dinamakan dengan air. Itu. Maka iman sekalian, ada orang berjalan di atas air, dan kemudian dia tidak sholat, tidak puasa, nggak usah heran. Kapal bisa jalan dalam air. ini saya bisa jalan. Saya mutih. Saya puasa putih atau mutih atau puasa hitam atau putih atau oranye. Misalnya itu saya 6 bulan atau setahun. Nggak usah puasa, saya kapal jalan. Apalagi ikan, lebih dahsyat lagi. Nanti enggak mengherankan kita. Ya. Dan nanti ternyata mati juga. Jadi ternyata tetap mati juga. Ada yang dukun masih hidup. Enggak pernah? Mati juga. Paling ada ini jenglot. Itu sedangkan sebagian mengatakan dia dukun kuno. Ada sebagian pendapat jenglot itu. Ada pernah jenglot ya? Benda kayak boneka kecil itu. Itu dianggap ini dukun yang dulu. Ilmunya sangat tinggi. Sehingga bisa mati-mati jadi jenglot. Seperti itu. Dan kedustaan banyak disimpan di situ. Ternyata boneka dan lain sebagainya. Dan saya punya cerita tentang ini, tapi kita waktu ini habis pula. Nah, seperti itu. Tentang singlot. Jadi enggak usah heran orang dan kapal berjalan di atas air. Dan tidak itu diperintahkan. Itu. Tidak sholat biar naik, bisa naik di atas air. Jadi kemudian kita lanjutkan kaidah berikutnya. Masih murojaah. Kaidah nomor 4. Tadi ar-rabi'atu. Halaman 20. Apaan? Halaman 20. Yang masih nol bahasa Arab nanti setelah ini menghubungi ada sebagian teman-teman yang jadi mentor, kita angkat mentor, nanti dibimbing. Nanti ada bimbing. Kalau yang diriati solihin nanti bisa temui ahli wahyu. yang diselikin. Yang sering di sini saya temui ada Pak Slamet, ada siapa nih? Ada berapa? Aki Ade, ada Pak Iwan, ada Aki Widi, ada ini ada berapa di sini? Itu bisa diperdalam, bisa diperkuat. Nah, fotokopi yang kemarin penunjang bisa dipelajari bersama pembimbingnya. Nah. Ar-Rabi'atu. Al-fi'lul madhi. Huwa. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanil madhi. Nah, jadi fi'il madhi dia adalah setiap kata kerja, kullu fi'lin, yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di zaman lampau. Lampau. Maka sering diartikan ditambah telah. Dan contoh yang pertama, Pak, ya. Jadi contoh yang pertama halaman 19. Al-awwalu jarul kalbu. Artinya anjing tersebut berlari. Itu anjing tersebut. Jadi jarul itulah fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi anjing tersebut telah berlari. Fi'il mudhari apa? Yajri. Itu ada di kamus. Bapak kalau cari ikhwan sekalian jaro, nah sebelah kirinya di kamus ada yajri. Atau kalau kausnya adalah kamus munawir, tidak ditulis lengkap, sebelah kirinya cuma garis kemudian dikasroh gitu aja. Nah, apa untuk awal-awal belajar Bapak ikhwan sekalian yang masih baru pertama kali belajar, bagus kamusnya mungkin Mahmus Yunus. Kalau munawir tidak ditulis lengkap mudhari-nya. Cuma di garis terus di kasroh gitu aja. Jaro kemudian sebelah kirinya garis kasroh. Maksudnya yadri, dianggap sudah tahu polanya. Nah, itu untuk menawir dan dia lebih tebal. Tapi yang sudah belajar mulai berat, yang Mahmud Yunus tidak mencukupi lagi. Kita ikan menjadi munawir. Demikian. Tapi sudah banyak kamus-kamus elektronik. Ya. Tetapi tetap yang manual hendaklah dikuasai. Kalau elektronik langsung kadang mencari langsung ketemu. Jadi, kalau situ melatih juga. Jadi pembentukan-pembentukan bahasa Arab di dalam kamus manual itu. Nah, seperti itu. Jadi tetap usahakan mengetahui juga. Karena para orang-orang teknik mesti belajar juga dari manual, gambar itu. Itu. Gambar dari manual, memahami manual, habis itu masuk pada software-software untuk gambar yang digital atau pakai elektronik seperti AutoCAD, kemudian lain sebagainya. Nah, dan program-program yang lain sebagainya, DraftSight, dan banyak program yang lain. Nah, kemudian kita contohnya satu kira cukup ya, Pak. Atau satu lagi. Ja'atil bintu nomor 5. Nah, perempuan tersebut telah datang. Itulah fi'il madhi semua di dalam itu. Jadi telah datang itulah fi'il madhi. Artinya telah datang. Ja'a mudhari'i yaji'u. Di kamus ada. Nah, fi'il madhi. Sekarang kita masuk ke al-khamisu. Al-khamisatu. Halaman 21 murojaah. Masih murojaah, maka cepat. Tadi al-fi'lul mudhari'u. Huwa. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin. Fizzamanil hadiri awil mustaqbali. Wala buddha an yakuna mabdu'an biharfin min hurufil mudhara'ati wahyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Jadi fi'il mudhari' dia adalah setiap fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan pada zaman sekarang atau akan datang, dan harus dia dimulai dengan huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Huruf-huruf mudhari' maksudnya huruf-hurufnya fi'il mudhari'. Dia adalah hamzah, nun, waw, ya dan ta. Hamzah, nun, ya, ta. Jadi fi'il mudhari' depannya akan ada hamzah, kalau enggak hamzah bisa jadi nun atau ya atau ta. Itu fi'il mudhari'. Contohnya di halaman 20. Nah. Hari al-awwalu aksilu yadayya. Itu artinya saya mencuci kedua tangan saya. Jadi aksilu itulah fi'il mudhari'. Nah, depannya hurufnya hamzah. Aksilu fi'il mudhari. Perinciannya nanti bisa jelaskan dengan mentornya. Perincian lebih bagus lagi nanti dengan tasrif fi'il mudhari, ini artinya apa, artinya apa. Seperti itu. Mantap sekali. Kalau pakai fotokopinya Pak Slamet itu dan bersama mentornya dibahas, lezat insyaallah itu. Bagi yang awal belajar insya Allah mudah dipahami. Cuma secari atau dua cari kertas kan, kemarin. Tapi faedahnya sangat besar sekali itu. Nah, itu fi'il mudhari contohnya. Dan contoh dengan huruf ya nomor 5 coba. Al-khamisu. Yanbahul kalbu. Yanbahu artinya menyala. Jadi anjing tersebut kalau al-kalbu anjing. Al-kalbu hati. Ya, jangan kebalik ya. Jadi nanti. Jadi anjing tersebut menyala atau menggonggong. Menyala itu fi'il mudhari depannya ya. Kita lanjut bergerak lagi ke kaidah nomor 6, masih murojaah. Jadi as-sadisatu. Maksudnya yang keenam. Maksudnya al-qaidatus sadisatu. Fi'lul amri. Huwa. Kullu fi'lin. Yutlabu bihi husulu syai'in. Fi zamanil mustaqbal. Tadi, fi'il amr dia adalah setiap kata kerja atau setiap fi'il yang diinginkan dengannya tercapainya sesuatu di masa akan datang. Misalnya ambilkan buku. Nanti diinginkan buku diambil. Itulah tercapainya sesuatu di masa akan datang. Maksudnya di masa akan datang dari diucapkannya perintah itu. Kan enggak mungkin ketika orang berperintah langsung kejadian. Mesti setelah perintah baru dilaksanakan. Itu pun enggak dilaksanakan. Nah, perintah itu mesti di zaman akan datang. Atau enggak mungkin orang memerintahnya, ambilkan buku itu kemarin. Gak mungkin. Makanlah seminggu yang lalu. Kan gak bisa. Jadi perintah itu biasa akan datang. Kita lihat latihannya. Halaman 21. Nomor 1. Tadi. Al-awwalu. Il-ab bil-kurrati. Maksudnya bermainlah dengan bola. Suruh main bola. Il-ab itulah fi'il amr. Fi'lul amri, perintah, bermainlah. Demikian. Contoh yang lain itu sudah kita bahas yang pertemuan lalu. Itu amr. Kemudian kita masuk ke kaidah 7. As-sabi'atu. Al-fa'ilu. Ismun marfu'an taqaddamahu fi'lun. Ismun marfu'an taqaddamahu fi'lun. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il adalah isim yang marfu atau kata benda yang marfu. Bagi yang baru belajar ada istilah baru yaitu marfu, diterima dulu. Itulah istilah untuk pembelajaran. Sebagaimana orang baru mau belajar mekanik di bengkel dia akan diajari ini kunci Inggris. Dia sebelumnya enggak tahu bisa jadi. Ini spana, ini kunci L, ini kunci shock. Ini kunci ini, kunci itu. Ini karburator. Ini ring piston. Ini piston. Dan lain sebagainya. Itu. Dan sebutkan. Ini itu, ini itu. Sehingga dia akan menjadi terstandar yang di pikirannya. Oh, istilah. Jadi ketika ambil ini. Paham, betul. Itu. Jadi itu hal yang wajar. Jadi jangan kita akhirnya menjadi kecil hati. Kok ada istilah saya enggak paham. Memang sebetulnya kalau belajar. Akan diajarkan. Jadi istilah-istilah yang akan mendukung pembelajaran. Dan itu sangat penting. Maka marfu. Maka di dalam tadi fa'il adalah isim yang marfu yang mendahului dia kata kerja. Jadi marfu dari dalam kata benda atau ismun itu ada istilah marfu, mansub, majrur. Ada istilah 3. Marfu, mansub, majrur. Itu. Jadi ada yang marfu. Adapun fa'il atau pelaku, fa'il itu adalah pelaku. Dia hukumi marfu. Jadi ismun marfu'un. Kata benda yang marfu. Dia itu secara asalnya. Tanda aslinya adalah. Dhammah. Marfu. Bukan mudah. Untuk awal belajar. Dhammah. Tanda aslinya. Itu. Nah, jadi alamatul asliyah. Tanda aslinya adalah. Dhammah. Itu adalah marfu. Yang mendahului dia. Kata kerja. Maka ada kata kerja. Setelah itu kata benda. Itulah fa'il itu kata bendanya itu. Nanti dengan contoh secara mudah. Dan menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Berarti dia pelaku. Misalnya, Ali telah makan. Berarti yang melakukan fa'ilnya adalah Ali. Dia melakukan perbuatan makan. Itu maksudnya fa'il. Maka kita baca nanti Aliyun. Marfu berarti. Jadi secara asalnya, antara aslinya, marfu itu domma. Meskipun nanti akan ada marfu tidak pakai dhammah itu. Nanti itu diperdalam bersama mentornya. Itu. Jadi terdalam, ada setarik kertas yang ringkas yang ditulis Pak Selama itu manfaat sekali. Atau ringkas, misalnya dipelajari itu lezat dan gurih. Nah, itu. Pak itu. Kita baca contohnya halaman 26. Ini masih murojaah. Halaman 27. Al-awwalu. Toral usfuru. Jadi toro artinya terbang. Itulah kata kerja. Maka dia kata kerja dulu. Kemudian al-usfuru burung. Jadi burung tersebut telah terbang. Maka fa'ilnya burung karena dia yang terbang. Dan dia taqaddamahu fi'lun. Kata kerja mendahului dia. Maka toro lebih dulu ditulis. Toro. Dan pelakunya adalah al-usfuru yang terbang. Maka dialah fa'il dan didhammah karena marfu. Nah, karena marfu tadi. Nah. Demikian. Kemudian kita masuk ke kaidah berikutnya, kaidah 8. Ats-tsaminatu. Al-maf'ulu bihi. Ismun mansubun wa qa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Ya. Jadi maf'ulun bih dia adalah isim yang mansub yang terkena padanya perbuatan pelaku. Itulah maf'ulun bih. Dia objek penderita yang terkena perbuatan, maksudnya seperti itu. Contohnya kita lihat al-awwalu, contohnya halaman 30. Jadi al-awwalu. Al-awwalu. Syaddatilmidu. Syaddatilmidu. Al-habla. Al-habla. Kalau disambung syaddatilmidul habla, seperti itu. Jadi syadda mengencangkan, atilmidu anak. Jadi anak tersebut mengencangkan. Berarti pelakunya siapa? Anak tersebut. Karena dia yang melakukan perbuatan mengencangkan. Maka anak tersebut marfu tadi kan. Fa'il pelaku tadi ismun marfu'un. Maka didhammah anak tersebut. Kemudian al-habla tali. Tali berarti dia objeknya. Inilah maf'ulun bih. Nah, hukumnya mansub. Mansub itu di fathah. Jadi tanda mansub yang asli adalah fathah. Untuk awal belajar, mansub fathah. Nanti diperdalam bersama mentornya, itu tanda mansub yang lain ada. Alamatul far'iyah, tanda cabang. Itu ada. Tapi kita kuasai dulu pusatnya. Jangan tergesa-gesa ambil cabang. Kuasai dulu pusatnya. Perlengkapan masih belum mencukupi, manajemen belum mencukupi, membuka cabang-cabang banyak. Itu alamat usaha bangkrut. Ya. Gak apa-apa, tenang dulu, relax aja. Ambil yang inti dulu, yang pusat dulu. Jadi tanda asli mansub dengan fathah, maka al-habla. Itu nanti diperdalam dengan mentornya yang baru ikut. Kemudian kita masuk sudah selesai berarti kan merojaknya. Kita insya Allah akan memasuki ke kaidah yang baru. Yang tadi adalah merojaah. Dan kemarin sudah ada juga i'rabnya. Kita masuk ke halaman 23 dulu untuk murojaah i'rab. Jadi halaman 23. 33. Tamrinan fil i'rab itu ada. Baik. Tadi kita yang pertama Pak ya, langsung aja. Hamalal jamalul hamalal jamalul khatoba. Itu hamala artinya membawa, al jamalu artinya unta, al khatoba kayu. Bisa kayu bakar. Itu artinya. Kita lihat i'rabnya. I'rab ini sudah disebut, jadi menempatkan sesuatu sesuai posisinya di dalam kalimat. Dia sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih, sebagai ini, sebagai itu. Sehingga fa'il itu dipahami dengan benar kalimat tersebut atau jumlah tersebut. Itu kalau kita i'rab ada kata hamala, sama-sama? Hamala. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Nah, hamala itu adalah fi'il madi. Ya, itulah hamala. Kemudian al-jamalu. Al-jamalu. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Nah, al-jamalu itu fa'il, pelaku. Karena yang membawakan unta, maka unta pelaku. Maksud fa'ilun, pelaku. marfu'un, hukumnya marfu', maka di dhamma al-jamalu itu. Karena dia marfu'. Kemudian al-khatabah. Maf'ulun bihi mansubun. Al-khatabah artinya kayu tadi, dia obyeknya, dia yang dibawa, yang terkena pekerjaan di bawah itulah obyek. Bahasa Indonesia obyek. Bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Jadi, maka dia maf'ulun bihi mansubun. Dia obyek. Hukumnya mansub. Maka di fathah. Wadih, jelas? Aki yang baru ikut, yang kemana ikut, jelas? Nah. Dia terlihat diselihin gak? Aki. Nah. Tapi bisa bersama dengan banyak insya Allah yang akan membantu, yang baru ikut. Banyak yang akan membantu insya Allah. Kemudian yang mudhari ya, kita juga coba irob. Tadi fi'ilnya mati. Nomor 2, masih dalam halaman 33. Ya'kulu dhi'bu asyata. Bisa juga dibaca secara mengalir. Ya'kulu dhi'bu asyata. Jadi artinya ya'kulu makan, adhi'bu serigala, asyata, itu kambing. Jadi artinya, berarti serigala tersebut atau anjing hutan, nah, serigala tersebut memakan kambing. Jadi ya'kulu sama-sama fi'lun mudhari'un. Nah, dia fi'il mudhari. Gitu. Maka lihat ada huruf ya yang di depannya. Berarti fi'il mudhari wala buddha, dia ada kaidahnya. Harus didahului oleh huruf mudhari'ah ada 4 tadi, hamzah, nun, ya, ta. Adzibu. Fa'ilun marfu'un. Jadi pelaku hukumnya marfu. Nah, karena dia yang makan pelaku. Dan dia marfu hukumnya maka di dhamma. Gitu. Kemudian asyata. Maf'ulun bihi mansubun. Nah, artinya kambing tadi. Dia objek. Sesuatu yang dimakan. Ya, terkena padanya perbuatan. Dia terkena perbuatan makan. Nah, hukumnya mansub. Maka kita baca di asyata. Wadih. Wadih. Ya, ya, alhamdulillah wadih. Karena judulnya aja nahu wadih. Dia juga nulis balaghah wadih kalau salah. Arti wadih itu wadih. Masyaallah. Yang pengarang ini wadih. Arti bagus ya itu. Berandalah seperti itu. Setiap kata atau hal yang kita ucapkan itu mempengaruhi. Maka ketika menulis atau ini itu buat itu, mengambil bikin judul baca atau makan buat sesuatu yang bermakna. Karena itu akan mempengaruhi. Nah, mempengaruhi. Belum mungkin judul bagus. Nah, wadih. Baik, kita lanjutkan sekarang kaidah baru. Berarti kita agak lebih agak serius lagi nih. Nah, yang mau geser-geser kepala, geser dulu silakan. Kita mau menuju babak baru. Wah, tadi kenapa harus murojaah? Ya. Untuk kita mengulang, itu penting-pentingnya murojaah. Karena terkadang mungkin ada yang belum murojaah. Daripada kita tergesa-gesa, bergerak, ternyata enggak siap belakangnya. Kita naik tangga 4, tangga 1, 2, rapuh. Jatuh lagi pula, ambruk itu tangganya. Dan itu ternyata rahasianya Al-Imam Bukhari. Ada kesaksian orang yang dalam perjalanan dengan Al-Imam Bukhari. Dan itu malam dia bisa bangun berkali-kali murojaah. Nanti kalau murojaah. Itu. Ini di kisah para penuntut ilmu. Itu Imam Bukhari ternyata rahasianya itu. Ternyata kalau itu bukan sulap, serap, itu bukan sulap juga. Ternyata tidak ada usaha juga memurojaah. Ternyata itu rahasia di antara rahasia-rahasia beliau dengan kuatnya dia dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita at-tasi'u. Afan at-tasi'atu. Yang ke-9. Ya. Al-mubtada'u. Ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Jadi, mubtada adalah isim yang marfu' pada awal jumlah. Jadi kata benda hukumnya marfu' di awal kalimat kalau bahasa Indonesia gitu. Cuma kalimat bahasa Arabnya jumlah. Jadi kata benda marfu' di awal jumlah. Itulah mubtada. Baik. Kemudian al-ashiratu. Yang ke-10. Al-khabaru. Ismun marfu'un. Yukawinu ma'al mubtada'i. Jumlatan mufidatan. Itulah khabar. Kata benda. Jadi khabar juga kata benda yang marfu. Sama, enak. Sama-sama marfu. Kata benda yang marfu. Yang yukawinu membersamai mubtada. Yukawinu ma'al mubtada. Yang dia bersama dengan mubtada. Membentuk jumlatan mufidatan. Membentuk kalimat sempurna. Jadi mubtada khabar satu pasang. Sama-sama marfu. Mubtada isim marfu di awal kalimat. Khabar dia bersama mubtada membentuk kalimat sempurna. Jadi ada mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar sepasang. Jadi ada orang yang diberitakan atau sesuatu yang diberitakan ada beritanya. Seperti tadi Muhammadun qawiyyun. Muhammad adalah orang yang kuat. Ada mubtada yang Muhammad, ada khabarnya kuat. Muhammadun tajirun. Muhammad adalah seorang pedagang. Ada mubtada' Muhammad, ada khabarnya pedagang. Jadi sempurna. Ar-rajulu misalnya zakiyun. Laki tersebut cerdas. Gitu. Ada mubtada'nya, laki tersebut ada beritanya. Khabar itu beritanya. Mubtada' itu sesuatu yang diberitakan. Nah, itu. Kalau tidak lengkap, enggak membentuk kalimat sempurna. Misalnya, kita ketemu teman-teman kita, Muhammad. Aduh. Nah, tinggal pergi teman kita. Teman kita, enggak jelas bagi dia. Karena ada yang kurang, enggak ada beritanya. Wadih, bapak-bapak, sebagaimana kita tadi ceritakan dengan panjang tadi, laki-laki yang duduk di bawah pohon jambu tersebut, yang lagi membaca koran, ambil ngopi-ngopi, dan mainan HP, itu baru mubtada. Khabarnya belum ada. Maka juga enggak sempurna. Nanti mubtada'nya baru laki-laki. Setelahnya itu embel-embel tambahan informasi aja. Beritanya belum ada. Maka enggak sempurna. Jelas ya, bapak-bapak? Sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Mundur halaman 35. Jadi sekarang bahas al-mubtada'u wal-khobaru. Nah, mubtada dan khobar. Inilah contoh-contohnya. Inilah menariknya nahwali. Ada contoh-contohnya. Jadi. Al-awwalu. At-tufahatu hulwatun. Itu artinya at-tufahatu itu buah apel. At-tufahatu, apel tersebut. Gitu. Buah apel tersebut. Hulwatun, manis artinya. Mubtada'nya kira-kira mana, bapak-bapak? At-tufahatu. Dia yang mau diberitakan. Ada apa dengan apel? Entah manis, pahit, murah, mahal. Itu. Banyak, sedikit. Itu. Itukah mubtada'. Dan marfu. Maka di dhammah. Karena tadi kaidahnya ismun marfu'un fi awalil jumlah. Di isim yang marfu pada awal jumlah. Nah, dikata pada yang marfu pada awal jumlah. Maka kita baca at-tufahatu, bukan at-tufahata atau at-tufahati. Kemudian hulwatun, itu beritanya. Ada apa dengan si tufaha? Manis, itulah beritanya. Wadih, jelas? Jelas ya, nah itu. Dan dia hukumnya juga marfu. Karena tadi kaidahnya khobar ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Isim yang marfu' yang bersama dengan mubtada' membentuk kalimat sempurna. Kalau dihilangkan satu, hilanglah kesempurnaannya. Karena dia bersama yukawinu ma'al mubtada'i. Khobar itu bersama dengan mubtada'. Sepasang ini dua sajoli. Kalau burung-burung lovebird ya. Harus sehari-hari masa. Aduh, bersama, tidak terpisahkan. Kalau dipisah, menjadi tidak sempurna. Coba kita tutup misalnya al-khulwatun, tinggal at-tufahatu. Ada tiba-tiba at-tufahatu kita jumpai. Enggak jelas, ada apa dengan apel? Tentang apa? Apel kenapa emangnya? Kalau kita tutup at-tufahatu, kelihatan khulwatun, manis. Apanya yang manis? Nah, jelas tidak? Sempurna tidak? Tidak sempurna. Maka sepasang ada sesuatu yang hendak diberitakan, muhbarun anhu, yang dia diberitakan tentangnya, dan muhbarun bihi, yang dikabarkan dengannya. Jadi ada sesuatu yang hendak diberitakan, yaitu mubtada, ada beritanya, ada khobarnya, menjadi kalimat sempurna. Dan keduanya marfu'. Nah, atsani, atsani. As-suratu jamilatun. As-suratu artinya gambar. Jamilatun artinya indah. Jadi ini artinya ada gambar tersebut indah. Jamilatun bisa indah, bisa cantik gitu. As-suratu jamilatun. Gambar tersebut indah atau cantik. As-suratu mubtada atau khabar? Hukumnya maka di dhamma. Jamilatun khabar, hukumnya dhamma juga. Jelas saya kira ya. Ats-tsalitsu. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu itu artinya lari. Lari bermanfaat. Lari bermanfaat. Ya, bermanfaat. Bahkan dulu saya ketemu dengan Pak Dokter. Udah saya ceritakan ya. Sampai dulu di sini ada Pak Dokter, kajian pagi itu rumah jauh. Padahal Batu Besar, kalau enggak salah ya. Jauh Pak Dokter itu. Ikut kajian di sini kalau pagi. Nah, dulu saya masih muda, kerja saya juga dekat, masih ngejar untuk ikut kajian pagi di sini. Ada Bapak sudah sepuh, pakai motor. Dokternya sudah tua, pakai motor. Akhirnya ada kesempatan tanya-tanya. Ya, tanya-tanya rahasianya apa tuh. Singkat cerita gitu lah. Singkat cerita nanti beliau ngasih tip-tip lah. Di antara tip-tipnya, kalau beliau sudah ada pernah butuhnya jatuh apa patah atau apa pernah, karena beliau olahraga maka ambil yang lain. Tapi beliau ngasih tip, tapi beliau ngambil olahraga tapi jenis lain disebutkan juga. Tapi beliau juga untuk yang masih bisa lari bagus kata beliau. Bisa jalan, bisa lari. Cuma lari menghemat waktu. Misalnya jalan 1/4 jam, kalau lari cukup 10 menit misalnya gitu. Jadi lari itu seminggu misalnya 2 kali atau sekali. Sudah sangat bagus. Dan larinya singkat. Karena lari geraknya semua gerak. Dia lari tidak mengambil waktu banyak. Sudah menggerakkan seluruh tubuh. Ya, tidak mengambil waktu banyak. Dia sudah mencukupi untuk olahraga. Kalau jalan bisa tapi lebih lama. Ya, seperti itu. Waktunya lebih lama daripada lari. Terusnya, singkat cerita. Itu dari beliau. Maka al-jaryu di sini mufidun. Ternyata sekitar 100 tahun yang lalu, di sana ternyata orang-orang juga berpendapat demikian. Ternyata di Nahwazih yang sekitar 100 tahun yang lalu, ternyata juga lari dianggap baik. Nah, ya, apalagi orang sekarang yang jarang lari-lari, naik motor terus. Gitu. Zaman itu aja lari dianggap baik. Gitu. Lari itu zaman itu. Apalagi sekarang. Baik ar-rabi'u. Al-kitaru sari'un. Kitor artinya kereta api. Kereta api tersebut cepat. Mubtada'nya al-kitoru. Khobarnya? Nah, keduanya marfu. Sudah jelas tadi, saya kira jelas. Al-khomisu. Anadhofatu wajibatun. Anadhofatu artinya kebersihan. Jadi kebersihan adalah wajib. Mubtada'nya apa? Mubtada'nya? Ya, anadhafatu. Hukumnya marfu, karena tadi ismun marfu'un fi awal jumlah. Wajibatun, wajib ini khobar marfu' juga, dhammah juga. As-sadisu. Al-ardu mustadiratun. Tadi bumi bulat, itulah mustadiratun bulat atau bundar. Demikian. Itu mubtada' khobar juga. Saya kira sangat jelas sama dengan yang lainnya tadi. Sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya. Oh, irob dulu. Halaman 38. Jadi as-safhatu tsaminatu wa tsalatsuna. Halaman yang ke-38. Jadi sudah ketemu halaman 38. Nah silakan. Mic-nya. Mic-nya. Ada yang bertanya. Bismillah. Kan dalam kaidah ini mubtada adalah kata benda yang marfu di awal kalimat. Dia kan mubtada ini ada dua pak, di akhir kalimat juga ada. Oh iya. Jadi itu ya, apa beda kaidahnya gimana pak? Nah, nanti Pak Iwan mengatakan, berarti Pak Iwan pernah mengajari, pernah belajar di lebih lanjut. Jadi mubtada suatu ketika dijumpai mubtada itu tidak depan. Padahal tadi kaidahnya ismun marfu'un fi awalil jumlati, kata benda yang marfu di awal kalimat. Tapi suatu ketika kita akan jumpai mubtada enggak di depan. Ya, yang dimaksud ini untuk dasar. Ini al-aslu. Al-aslu fil mubtada'i fil ibtida. Secara asal mubtada itu di depan. Nah, di awal. Secara asalnya. Maksud nanti dalam pelajaran ada suatu ketika mubtada dengan kondisi tertentu muakhar diakhirkan. Ya, mubtada yang diakhirkan dalam kondisi itu. Ini secara asalnya Pak Iwan. Secara dasarnya. Dasar. Sebagaimana tadi kita sebutkan, marfu selalu dhammah. Marfu dhammah. Padahal suatu ketika lebih lanjut, marfu tidak hanya dengan dhammah. Bisa jadi marfu dengan tanda yang lain. Itu marfu. Tapi untuk pondasi dasar peletakan, marfu dhammah. Mansub fathah. Majrur kasroh. Itu lebih ringan bagi para pelajar. Karena buku ini untuk pendidikan. Itulah bagusnya buku ini. Bertahap dinaikkan. Nah, sebagaimana para anak-anak ketika belajar fikih masih kecil tidak wudu dua kali, ini tangan misalnya tiga kali, nah, kutub badan ini tiga kali. Nah, tidak dirinci, sangat rinci, ini ada ikhtilaf para ulama. Pendapat imam satu, ada mazhab satu, ini tidak, ini pendapat itu dibantah dengan ini. Pening lah ya anak-anak SD itu. Nyik. Aduh, pening. Wah, secara pendidikan dia lebih ahsan, berbuat ihsan terhadap para pelajar dengan seperti itu, bertahap. Dan inti di antara ilmunya para ulama, maka di antara hikmah yang kita melajari para ulama termasuk dari bukunya, nanti tartibnya mereka kita bisa terpengaruh. Kalau enggak, kita langsung ajar aja. Ini dulu gitu. Enggak bisa. Nah, itu. Enggak mampu seperti itu. Jadi ini secara asalnya. Dan insya Allah selanjutnya, berkelanjutan, nanti juga akan disebutkan dari perincian-perincian. Nah, wadih Pak Iwan? Alhamdulillah. Ini secara dasarnya. Maka terkadang di i'rab di mubtada itu, marfu'un bil ibtida. Mubtada'un, marfu'un bil ibtida. Mubtada, marfu' karena permulaannya itulah sebab marfu'nya. Baik, kita sampai mari. Al-ardu sudah ya. Sekarang kita berpindah ke sebelah. Oh, i'rab. Oh iya, i'rab. Halaman 38. Jadi, tamrinun fil i'rabi. Tamrinun fil i'rabi. Nah, kemarin ada yang, ada sembara gitu ya. Saya membaca yang keliru tamrinu. Ada sebelah, ada para mentor yang ingetin. Itulah, alhamdulillah. Itulah, semakin banyak yang belajar, kesalahan bisa saling mengoreksi. Tamrinu dulu anak bacanya. Harusnya tamrinun memang. Kalau tamarinu memang tidak tanwin. Karena wazannya mafa'ilu. Ini sigah mutahal jumu. Kalau tamrinun ditanwin. Karena asalnya isim memang ditanwin. Tamrinun fil i'rabi. Latihan di dalam i'rab. Sekarang kita masuk ke latihannya. Hal al-hujratu nazifatun. Al-Hujratu artinya kamar. Maka di Al-Quran ada surat Al-Hujrat, itu jamaknya, kamar-kamar. Jadi Al-Hujratu kamar. Nazifatun artinya bersih. Jadi ini artinya kamar tersebut bersih. Itu maknanya. Nah, kemudian i'rabnya Al-Hujratu, sama-sama? Al-Hujratu. Nah, itu, kita rupnya. Dipotong, diambil. Al-Hujratu itu kedudukannya sebagai apa? Mubtada'un marfu'un. Nah, dialah mubtada' dan hukumnya marfu'. Nah, kita definisikan. Oh, dia mubtada' dia. Ya, dan dia marfu'. Maka di dhammah. Maka tidak boleh kalau kita ingin menjelaskan, kita ingin mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu, kita ingin menyampaikan bahwa kamar tersebut bersih, kita mengucapkannya al-hujrati. Karena enggak jadi mubtada. Enggak dapat kalimat sempurnanya. Al-hujrati nafi datan. Enggak dapat kalimat sempurnanya. Karena menjadi kalimat sempurna tadi mubtada dan khobarnya tadi dilengkapi. Mubtada marfu, khobarnya juga marfu. Nadhifatun. Khobarun marfu'un. Khobar hukumnya marfu. Nah, itulah beritanya. Kamar tersebut, ada apa dengan kamar tersebut? Bersih. Itulah beritanya. Khobar sudah jadi bahasa Indonesia. Dan hukumnya marfu, maka didommah. Tak boleh kita baca nadhifatin. Karena marfu dengan dommah. Saya kira jelas ini. Alhamdulillah. Saya kira wazih. Nah, memang nahu wazih ini. Maka wazih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Kaidah 11. Al-hadiyata asyara. Yang ke-11 artinya. Kullu jumlatin. Tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Tusamma jumlatan fi'liyatan. Itu artinya setiap kalimat atau setiap jumlah yang terdiri dari fi'lun, yang terdiri dari kata kerja, wa fa'il dan pelaku, yang terdiri dari kata kerja dan pelaku, fi'lun, terdiri dari fi'il dan fa'il, gitu. Tusamma dinamakan jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna atau kalimat yang memberi faedah. Jadi setiap jumlah yang tersusun atau terdiri dari fi'il dan fa'il, tatarakkabu min fi'lin wa fa'il, terdiri dari kata kerja dan pelakunya, dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, insya Allah dengan contoh akan jelas. Nah, kita sekarang bergerak menuju contoh. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita. Nah, jangan lupa sering-sering berdoa, iwan sekalian. Jadi tidak selalu kecerdasan itu memecahkan masalah. Saya punya teman yang cerdas. Lipat-lipat ya saya itu. Cerdas sekali teman saya itu. Sedah teman saya itu. Dia kemudian mempelajari bahasa Arab teman saya. Kemudian dia download, karena cerdas kan, dapat download dari internet. Kemudian kemudian tentang diantaranya tentang dulu-dulu juga. Kemudian dia kunci jawaban kan saya ada itu, penjelasan ada. Mau pelajari sendiri dia. Itu mau pelajari sendiri. Cerdas teman saya ini. Tapi nggak bertahan lama teman saya ini. Itu menunjukkan tidak selalu kecerdasan itu bisa menembus masalah. Maka sebagian ulama, sebagian perkara dia berbulan-bulan baru selesai perkara itu. Terkadang, maka apa yang Allah mudahkan itulah menjadi mudah. Maka Allah, apa yang Allah halangi menjadi sulit. Kemarin sore saya melihat penjelasan dari seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah menjelaskan Madinah ini gini, universitas gini, kemudian jurusan ini aja, fasilitas ini aja, masuknya gimana, kesulitan gimana, beliau jelaskan. Beliau masuk di sana itu sampai 4 kali atau 5 kali. Tahun ini gagal, masuk tahun berikutnya gagal lagi, tahun berikutnya gagal lagi, berulang-ulang dimasuk ini, beliau. Nah, kemudian sampai dia lulus di STDI Imam Syafi'i, sampai lulus. Karena, tapi sambil daftar terus, jadi nanti lulus Imam Syafi'i baru diterima di Madinah. Itu. Belum tentu bisa. Dan beliau sebutkan ternyata enggak duduk. Bahkan yang tes terakhirnya itu malah aneh dia. Tes terakhirnya itu dia cerita cuma suruh baca Al-Qur'an aja. Sebelumnya serius ini. Serius ini lakukan ini, lakukan ini, pertanyaan ini itu, pertanyaan itu, tes ini, tes itu. Kalau lulus ya. Terus saya juga pernah posting juga Mudir Al-Irsyad Tengaran. Nomor 1 dia, jagoan terus, sering sekali nomor 1. Bahkan mukobalah itu kan ada penerimaan itu ada mukobalah dulu. Kan di testing dulu masalah. Nomor 1 juga, enggak masuk. Berulang-ulang, akhirnya masuknya malah di Mesir. Berulang-ulang enggak bisa masuk. Nah, model Al-Isad yang lama. Seitu. Jadi kita sering-sering berdoa kepada Allah, dimudahkan dalam memahami. Nah, baik kita lanjutkan lagi, tadi sampai, sudah ya, tamrinul, tadi sampai mana Pak? Oh ya. Nah, jadi perlu jumlahin tadi ya. Nah, contohnya berarti masih di halaman yang sama. Lama al-baraku. Lama'a itu artinya itu berkilau. Lama'a, berkilau. Atau bersinar. Berkilau atau bersinar. Al-barku kilat. Jadi ini maknanya kilat tersebut berkilau. Itu yang sering kita lihat kan. Berkilau, terang sekali. Jadi lama'al baraku. Ini bawa apa? Lama'a itu fi'lun, harfun atau ismun? Fi'lun, kata kerja. Berkilau, dia kata kerja. Fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Mudhari gak mungkin. Mudhari sirinya harus ada salah satu dari empat huruf. Hamzah, nun, ya, ta. Ini lam, gak mungkin sudah. Ini fi'il madhi. Dan bisa dilihat di kamus. Lama'a nanti bisa ditemat mudhari'nya yalma'u. Yang mudhari'nya bisa dilihat di kamus. Al-barku, jadi ada fi'lun. Kemudian al-barku artinya kilat. Ini kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata benda, kilat. Jadi suatu cahaya diberi nama. Kan kaidah ismun ada di kaidah nomor 3. Kullu lafdin yusamma bi insan au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Setiap lafad yang dinamakan dengannya manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda, mati, atau apapun selain itu. Itulah sesuatu yang kilat, nyala-nyala dinamain kilat, benda. Diberi nama kilat, itulah benda. Dan di antara ciri yang lain, itu ada alif lam. Cuma di sini memang belum bahas. Ada alif lam itu ciri adalah benda. Alif lam itu di antara ciri benda. Bisa dicatat dengan apa-apa. Al-barku. Tadi kilat berkilau gitu aslinya. Dan kata kerjanya mendahului kilatnya atau enggak? Mendahului. Itulah fa'il maka kilat. Tadi kaidahnya al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Isim yang marfu' yang mendahului dia kata kerja. Jadi kata kerjanya duluan. Ya, pelakunya kilatnya itu yang nyala adalah kilat, maka dia pelakunya. Alladzi fa'ala al-fi'la, yang ada fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladzi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan yang melakukan perbuatan itu, yang bersinar kan dia, maka dia pelakunya. Itulah fa'il tadi. Dan ini disebut jumlah fi'liyah karena tadi kaidahnya kullu jumlatin, setiap kalimat tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, terdiri dari fi'il kata kerja dan fa'il pelaku. Persis lama'a kata kerja, al-barku pelaku tadi. Tusamma dinamakan jumlah fi'liyah. Di antara cirinya dia didahului oleh fi'lun kata kerja. Wadih, aki, ari, jelas? Nah, barakofi. Kita lanjutkan lagi. Jadi yang masih belajar dari nol, sekiranya tekun, insya Allah 2 tahun lagi Anda berubah. Atau kita berubah. 2 tahun lagi kita bisa berubah. Tapi ketika berhenti ya 2 tahun, kita gak berubah tentang hal ini ya, tentang pelajarannya. Maka kalau kita melihat teman kita belajar, kita gak belajar, 2 tahun lagi berbeda kita dan teman kita. Jelas berbeda. Karena dulu Abdullah bin Abbas suatu masjid ngajak temannya Ansor. Ya ngajak, mari kita pergi kepada sahabat. Para sahabat masih banyak, mau menimba hadis kepada mereka. Namanya, namanya anak-anak. Memangnya nanti ada yang mau datangi kamu? Ya gitu. Para sahabat masih banyak. Nih, orang-orang berilmu. Nanti istilahnya, maksudnya, apa artinya kita belajar? Orang alim banyak. Apa artinya? Belajar, harus belajar. Itu lihat, para sahabat bertebaran banyak. Para sahabat tersebut banyak sekali masih hidup ketika itu. Karena beliau dari di antara sahabat-sahabat muda, masih kecil. Kata Rasul hidup masih kecil. Isi itu. Akhirnya ya udah, teman enggak mau dia belajar. Ibnu Abbas. Hingga dicarakan Abdullah bin Abbas itu sambil menuntut ilmunya itu nunggu sahabat di depan pintunya kena debu-debu padang pasir. Nah, ada orang pasir. Buka pintunya kaget sahabat itu. Ini anak paman Rasulullah. Biar saya yang datang. Paman kesini kamu anu nak gitu. Biar kamu yang datang wahai anak paman Rasulullah karena menghormati keluarga Nabi gitu. Tapi dia enggak mau. Dia ilmu dia datangi bukan mendatangi. Itu. Dia yang datang. Itulah kemudian beberapa waktu berikutnya terbukti temannya enggak berubah. Si Abdullah bin Abbas berubah jadi penasihatnya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi mufassir terkemuka. Dan tertulis di Ibnu Katsir banyak kali Ibnu Abbas. Temannya tadi nama siapa? Tak ada yang tahu kan. Dia dimakan oleh zaman. Umurnya selesai dengan masuknya ke dalam tanah. Tapi orang-orang yang berilmu umurnya berlanjut dengan berjalannya waktu. Maka Al-Manzumah Baikuniyah itu dulu Syekh Syadi dari Yaman ke sini menjelaskan Al-Manzumah Baikuniyah Mustalahul Hadis, dia pengarangnya enggak dikenal. Pasti berbeda-beda. Siapa dia, tahunnya lahir di mana? Karena dulu waktu dia mengarang itu belum terkenal. Tapi setelah beliau wafat dan itu malah diterima itu Manzumah Al-Baikuniyah tentang Mustalahul Hadis itu. Kan dipelajari di seluruh penjuru dunia. Itu. Dia hidup bersama kematiannya. Ya, itu disebutkan ulama karena dia keikhlasannya. Disebutkan kemungkinan dia ikhlas ketika menulis Al-Manzumah Al-Baikuniyah itu. Dia ikhlas. Liwajhillahi ta'ala. Maka sering-sering berdoa. La'allahuaha an yuhallisona. Semoga Allah mengikhlaskan kita. Demikian. Ya, dijelaskan itu. Demikian. Tadi sampai lama ya. Nah, baik kita lanjut ke tiga. Asal itu. Yang dua kita, dua kita baca aja. Asani. Awazi ibu. Awa itu menggonggong. Mudhari'in ya'wi bisa dilihat di kamus. Awa ya'wi. Artinya menggonggong. Melolong juga bisa. Azibu serigala. Serigala tersebut melolong. Fi'ilnya mana bapak-bapak? Awa. Fi'il mazi. Fa'ilnya? Azibu. Azibu fa'il. Fa'il marfu. Atau bukan? Marfu. Tadi ismun marfu. Takut damau fi'ilun. Didalui oleh kata kerja. Maka azibu fa'il. Maka ditumah. Gak boleh kita ingin mengatakan serigala tersebut menggonggong atau melolong. Kita awazibi. Tidak bisa. Nah, setelah kita mempelajarinya. Alhamdulillah. Inah bagus inah wazih diantaranya. Langsung contohnya. Di dekatnya. Sekilas-sekilas saudara kita ini. Cepat kita bergeraknya. Sekiranya diperdalam lebih bagus. Nah itu. Lebih lama. Bagus. Masya Allah. Kemudian. Asal itu. Yes. Kutus salju. Ya, itu artinya yaskutu dari sakata. Yaskutu itu artinya jatuh. Bisa artinya jatuh, menetes juga bisa tergantung konteks kalimatnya, terguling. Itu. Asalju udah jadi bahasa Indonesia, salju. Salju tersebut jatuh atau salju tersebut terguling, terguling sampai jatuh ya, modelnya terguling atau menetes. Nah, tergantung konteks kalimatnya yang dibicara. Ya, ini juga ada fi'lun yakni yaskutu. Fi'lun mazi atau mudhari? Mudhari. Ada tandanya ya. Tandanya ada empat. Hamzah. Nun, ya, dan ta. Inilah, ini ada tandanya ya. Madinah itu sakoto. Maka kalau cari kamus, dari mazi mudhari. Jadi kamus itu standarnya dari mazi dulu, dari mudhari. Kalau nyari yaskutu, kalau ini mudhari, jangan dicari dari huruf ya. Dicari dari huruf sin. Kalau nyari di kamus Mahmud Yunus misalnya, cari dari huruf sin, sin of ta. Nanti sampingnya ada yaskutu, sakoto, yaskutu ini fi'il mudhari. Maka ini fi'ilun, fa'ilun. Jadi jumlah fi'liyah atau bukan? Iya. Arrobi'u. Istadal bardu. Ya. Nah, istada itu artinya sangat. Istada itu fi'il madhi. Mudhari'nya yastaddu. Artinya sangat. Al-bardu dingin. Jadi dingin bersangatan. dingin bersamaan. Ini ada fi'lun yaitu sangat. Kemudian ada fa'il yaitu al-bardu dan fa'il marfu sudah jelas penjelasan tadi. Al-khamisu. Iktifil wardata. Itu iktif. Itu sebenarnya iktif. Ini hanya dalam rangka membaca dialirkan. Itu sebenarnya iktif al-wardata. Tapi kalau bacanya ingin dirangkai, jadi iktifil wardata. Dihidupkan. Kalau enggak hidupkan enggak bisa baca. Coba ada yang bisa baca? Anu, disambung, enggak bisa, sulit. Enggak bisa. Jadi untuk dibaca menyambung harus dihidupkan iktifil wardata. Kalau dipotong iktif al-wardata. Jadi dalam rangka penyambungan di kasrah itu. Aslinya sukun. Inilah iktif, fi'lun, harfun, atau ismun. Fi'lun. Ini fi'lul amri. Oh, apa? Yang tadi kata fi'lul amri. Artinya petiklah. Petiklah bunga mawar. Petiklah. Jadi ada permintaan untuk dipetik. Sesuai definisi fi'lul amri huwa. Kullu fi'lin yutlabu bihi husulu sayin fi zamanil mustaqbali. Di kaitan yang telah kita lewati tadi. Jadi setiap kata kerja yang diminta dengannya terjadinya sesuatu pada zaman yang akan datang. Ada permintaan. Inilah iktif. Petiklah. Maka ada fi'lun yaitu petiklah. Berarti ada fa'il, ada pelakunya. Pelakunya anta. Tapi enggak nampak. Jadi ini sebenarnya lengkapnya iktif anta al-wardata. Jadi kamu petiklah bunga mawar. Setiap perintah sebenarnya ada kamunya. Tapi enggak nampak, enggak perlu disebut. Jadi petiklah bunga, kita sudah paham maksudnya kita yang suruh petik, kamu petiklah maknanya gitu. Jadi dalam iktif itu ada fa'il tapi enggak nampak, Bapak-bapak. Ada pelaku tidak nampak. Pelakunya anta, kamu. Jelas? Jadi, tapi enggak nampak. Nanti di jilid 2 itu didetailkan. Jadi. Itu. Nah, tak betul, pakai mic. Silakan. Barakallahu fiik Pak Yasir. Yang iktifil wardata tadi dijelaskan harusnya dia kan iktif. Iya. Alwardata. Terus ya, biar bisa disambung dikasih baris. Pertanyaannya ya, kenapa barisnya kasroh? Iya. Apakah ada kaidah? Boleh enggak kalau misalnya biar bisa disambung, sekedar biar bisa disambung dibaca iktifal gitu misalnya. Iya. Iktifil, barisnya kasroh. Itu didetailkan nanti di ada di Rasulullah, ada memang kaidahnya. Nah, di Rasulullah jilid 1 nanti ada. Jadi yang baru ikut malam Ahad atau sudah bisa baca sendiri, nah ini jilid 1. Jilid 1 masih mudah dipahami, ada. Seperti sebenarnya darabtumhu, kalian memukul. Bagi yang baru mendengar istilah ini baru pertama, diabaikan enggak apa. Untuk yang pernah belajar itu darabtumhu, kalian telah memukul dia misalnya. Itu nanti dijelaskan juga di sini. Dikasih tambahan wawu, darabtumuhu. Aslinya kan darabtumhu. Jadinya darabtumuhu ada di sini, ada kaidahnya. Memang ada kaidahnya. Nah, itu ada di Durusulullah jilid 1. Misalnya jilid 1 ada. Jilid 1. Nah. Kita lanjut lagi, silakan Bapak. Oh, saya yang. Jadi iktif, tadi iktif anta itu sebenarnya kamu petiklah al-wardata maf'ulun bih. Jadi al-wardata bukan fa'il Bapak-bapak. Jangan sampai dia yang memetik dia. Dialah yang dipetik. Maka dia maf'ulun bihi objek. Maka marfu mansub atau marfu atau mansub? Mansub. Karena tadi objek hukumnya mansub. Maf'ulun bihi ismun mansubun. Kata benda yang mansub waqa'a 'alaihi fi'l fa'il. Yang terkena padanya perbuatan pelaku. Pelakunya siapa? Anta tadi yang sembunyi enggak nampak. Objeknya adalah wargata, al-wargata. Demikian. Nah, maka ini adalah fi'lun dan fa'il. Maka jumlah fi'liyah juga. As-sadisu. Khudil kitabah. Nah, ini juga khud. Ini fi'l amri. Fi'lul amri. Fi'l amri. Jadi khud. Ini fi'l amri, dia disukun. Ya, disukun. Nanti didetailkan di jilid 2. Nahwati ada. Jadi fi'l amri disukun kalau gini. Diginikan kalau gini. Nah, secara aturan sukun. Nah, kalau sohi akhir dan tidak sambung dengannya sesuatu yang lain, maka dia disukun. Tapi barangnya itu belajar, ingat ini aja dulu. Ini fi'il amr, gitu aja. Sukun. Gitu. Lagi sudah belajar lebih jauh, bisa ngambil lebih banyak. Ini nanti dijelaskan di jilid 2 lebih detail. Ya. Ini dengan ini ada di jilid 2. Nah, ini khud artinya ambillah. Sekarang konsentrasi dulu yang misalnya yang baru belajar, konsentrasi ke jumlah fi'liyah. Ini dan ini. Gitu. Ambillah, maka khud di sini ambillah ada anta. Kamu ambillah, harusnya gitu. Khud anta. Tapi antanya tidak nampak karena pelaku di dalam fi'il, jadi dhamir pelaku, dhamir anta di dalam fi'il amr, dia adalah sembunyi. Tak nampak. Jadi khud anta al-kitabah, harusnya gitu. Jadi khud saja, anta yang enggak perlu disebut. Artinya ambillah buku tersebut. Maka hukum sebagai fa'il, pelaku atau sebagai objek? Aki yang pakai baju putih? Buku sebagai objek atau pelaku? Ambillah buku. Buku sebagai objek atau pelaku? Objek, Mumtaz. Baru belajar. Mumtaz. Jadi itu penting dari pelaku. Sebagai objek atau maf'ulun bih hukumnya mansub. Itu semua nomor 1 sampai 6 tadi Bapak-bapak, itu semua adalah jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'lun dan fa'ilun. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka dia jumlah fi'liyah. Di antara dirinya fi'ilnya mendahului. Begitu. Nah. Baik, kita ke halaman berikutnya. Sebelum insya Allah nanti ada, ya nanti insya Allah ada sebentar lagi mungkin kita akan ngopi-ngopi. Istirahat litanamulil qahwah. Nah, istirahat untuk makan minum kopi. Coffee break insya Allah ya, biar tidak letih nanti. Ada saatnya kita beristirahat. Jadi kita ini sedang seperti naik gunung. Ketinggian. Kita mau mencapai sebuah ketinggian seperti para pendaki gunung. Dan mereka tidak mungkin bisa berjalan terus. Mereka kadang-kadang perlu istirahat. Kita ada istirahat juga. Ada istirahat. Jadi istirahat untuk ngopi, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan nomor 12. Ya. Nomor 12. Asaniyata asyarah. Artinya yang ke-12. Ya. Kullu jumlatin. Tatarokkabu. Min mubtada'in wa khobarin. Tusamma jumlatan ismiyatan. Dinamakan jumlah ismiyah. Ya, gitu. Jadi itu maknanya, kullu setiap jumlatin, jumlah, tatarokkabu yang terdiri, min mubtada'in dari mubtada', wa khobarin dan khobar, itu sama dinamakan jumlah ismiyah, jumlatan ismiyah dan jumlah ismiyah. Karena mubtada' itu ismun. Karena tadi definisinya mubtada'un ismun marfu'un fi awalil jumlati. Kata benda yang marfu' di alal jumlah, maka mubtada' ismun. Maka disebut jumlah ismiyah. Karena memang yang paling depan ismun, yaitu mubtada tadi. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tadi, disebut jumlah fi'liyah. Paling depan kan fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Susunannya gitu. Tertarokabu min fi'lin wa fa'ilin. Kata kerja dan pelaku. Kalau ini enggak, terdiri dari mubtada dan khobar. Padahal mubtada adalah ismun. Maka dinamakan jumlah ismiyah. itulah asal mulanya. Nah. Kita ke latihannya, masih di halaman yang sama. Contoh apa maksudnya? Contohnya. Al-jumlatul ismiyatu. Artinya jumlah isminya. Al-awwalu. Kita masuk ke al-amsilatu ya, contoh-contoh. Al-amsilatu artinya contoh-contoh. Al-awwalu. Ad-daru wasi'atun. Artinya rumah tersebut luas. Ya, artinya. Tadi ad-daru rumah wasi'atun luas. Maka ad-daru ismun fi'lun atau harfun? Ismun, kata benda. Benda yang bentuknya gitu-gitu yang dinamakan rumah. Itulah ismun. Diberi nama rumah. Ismun. Dan dia adalah mubtada. Karena mau diberitakan tentang ada apa dengan rumah itu. Ya mubtada, hukumnya marfu. Kemudian wasi'atun, beritanya rumah tersebut luas. Maka luas adalah berita bagi rumah. Hukumnya juga marfu, karena dia khobar. Karena khobar tadi ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Isim yang marfu yang bersama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Itu tadi. Maka ad-daru wasi'atun, ad-daru mubtada, wasi'atun khobar, dan keduanya marfu sesuai dengan kaidah tadi dan dinamakan jumlah ismiyah. Afani. Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu artinya hawa. Nah, al-jau, hawa, atau udara. Mu'tadilun artinya sedang. Mu'tadilun sedang. Jadi hawanya sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Inilah hawa yang disukai. Yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Karena panas menyakiti, dingin juga menyakiti. Ini mubtada juga, al-jau, khabarnya, al-mu'tadilun, penjelasannya sama dengan nomor satu. Asal itu. Al-ghubaru ha'irun. Al-ghubaru artinya debu. Ha'irun beterbangan. Nanti debu tersebut beterbangan. Nanti mubtada'nya adalah al-ghubaru, sesuatu yang mau dijelaskan. Hukumnya marfu atau mansub? Marfu, karena sudah kaidah tadi. Maka didhamma. Ta'irun artinya berhamburan atau terbang. Dia adalah berita khabar. Hukumnya marfu juga. Kalau ada pertanyaan, kok artinya berterbangan, bukan berterbangan itu kata kerja? Ya, itu hanya untuk mengartikan, mendekatkan dengan makna, supaya mencernanya mudah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ini kata benda. Kata kerja ini saro. Kata kerjanya faro yafuru. Itu kata kerjanya. Fa'irun bukan kata kerja, kata benda. Artinya sebenarnya yang terbang. Yang benda tersebut terbang. Jadi debu tersebut yang dia terbang. Yang dia lagi terbang, itu beritanya. Sebenarnya gitu. Tapi kan sulit. Kita artikan orang Indonesia lebih mudah menerima beterbangan. Itu secara pengertian. Tapi sebenarnya dia bukan kata kerja. Itulah sebagian atau bahkan banyak diserap, tidak bisa 100% dalam bahasa Indonesia. Itu. Masih ada yang korup paling dalam komputernya, ada yang korup katanya itu, tidak bisa persis karena memang berbeda. Jadi ada sebagian makna-makna yang akan hilang ketika sesuatu bahasa Arab dipindah ke bahasa lain. Cita rasanya akan sekian banyak ada yang hilang. Maka pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab. Demikian. Jadi ini adalah ismun. Di antara ciri ismun, Bapak-bapak, itu tanwin. Ini fa'irun yang ditanwin. Dan nanti yang mempelajari sorof, fa'irun adalah isim fa'il namanya. Yang baru belajar sekarang, diabaikan saja. Isim fa'il. Yang me atau yang ber. Oke. Itu. Ini di sorof dipelajari. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa daurah suplemen sorof. Sorof dasar. Jadi untuk memperkuat belajar kita di malam Ahad yang seminggu sekali dan waktunya sebentar, kita perkuat dengan suplemen-suplemen. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Tadi mana tadi? Fa'irun itu keterbangan tapi sebenarnya adalah ismun, bukan fi'lun. Tadi al-ghubaru mubtada, fa'irun khabar. Keduanya marfu. Maka keduanya didhamma. Ar-rabi'u asy-syari'u mustahimun. Asy-syari'u artinya jalan raya. Asy-syari'u jalan tapi besar. Jalan raya, jalan protokol. Mustahimun artinya banyak macet-macet. Berjubel macet, itulah mustahimun, ramai. Dari jalan raya tersebut ramai atau berjubel atau macet. Mustahimun. Nanti bisa tanya bapak-bapak kalau umrah atau haji, tanya pas berjubel misalnya, ada tanya pada klinik servis, jalan yang macet mana? Jelas sana biasanya. Nah gitu. Oh ini mustahim. Oh sana. Nah itulah punya tahu-tahu bahasa sikit-sikit. Nah, nanti bisa bermanfaat. Kita tahu. Yang gak tahu, coba sini gagal. Coba sana gagal. Pingsan. Sebagian meninggal. Jadi ada teman saya menjumpai seorang nenek-nenek tua, kemudian hilang. Teman saya juga letih, kemudian nenek-nenek juga letih, tapi karena letih, teman saya memang nggak dibawa. Dan memang dia juga letih. Nah, akhirnya berpisah mereka. Dan berikutnya berita meninggal. Karena nenek itu. Seperti itu. Nah, jadi di antara tadi juga ternyata terkait dengan keselamatan juga. Menghemat energi kira. Udah bergerak sana. Ternyata gagal. Atau salah langkah. Tapi bisa kombinasi sedikit-sedikit. Oh sana. Nih, sana biasanya sepi. Atau sana pintu dibuka. Seperti itu. Bermanfaat. Kemudian at-tariqu dhayyiqun. Itu nomor 5 ya. At-tariqu dhayyiqun. At-tariq itu jalan tapi bukan jalan raya. Jalan kecil. Ya. At-tariqu jalan kecil. Nah, jalan kecil tersebut tadi jalan dari dhayyiqun sempit. Namanya jalan biasa ini, jalan kecil. Jalan biasa. Jadi jalan tersebut sempit, tapi jalannya bukan jalan raya ini. Dhayyiqun. Maka at-tariqu mubtada atau khabar? Khabarnya keduanya marfu, maka keduanya didhamma. As-sadisu. Al-fa'ratu muhtabi'atun. Al-fa'ratu artinya tikus, muhtabi'atun artinya bersembunyi. Dan muhtabi'atun seperti tadi penjelasannya. Meskipun dia diartikan bersembunyi, sebenarnya di dalam bahasa Arab dia bukan fi'lun, bukan kata kerja, tapi ismun, ditanwin di antara dirinya. Nah, tapi diserap belajarnya, ngartikannya agak repot kalau tidak kita. Misalnya al-fa'ratu itu yang sembunyi, kadang-kadang agak bingung, lebih mudah dicerna dalam terjemahkan tikus tersebut bersembunyi. Nah, pertanyaan, nah, silakan. Ada pertanyaan? Amik, kasih. Ini nomor 5, Pak. Iya. At-tariqu dayyiqun. Iya. Kenapa tidak dayyiqun? Oh iya. Dayyiqun. Baik, untuk yang baru mengikut, baru belajar, sekiranya belum mencapai ini, dilewatkan aja enggak apa-apa. Bagi yang sudah belajar tidak apa-apa. Ngerinya. Atau yang baru belajar sekedar dengar-dengar tapi enggak usah dibikin pusing. Jadi khabar itu kaidahnya sebenarnya harus mengikuti mubtada dari segi mu'anas dan mudhakarnya. Dari segi laki-laki atau perempuannya. Nah, dhayyiqatun ini ada ta' marbutah. Menunjukkan mu'anas. Sebagaimana kita kalau bilang, ustaz mau kemana? Dia bilang, ustazun. Ustazun. Laki-laki karena. Guru, tapi laki-laki. Tapi untuk guru perempuan kita bilangnya, ustazatun. Ya kan? Ustazah. Lengkapnya ustazatun. Ustazah. Ada ta' marbutahnya menunjukkan perempuan. Atau mudarrisun, guru. Mudarrisatun, guru perempuan. Jadi dhayyikatun di sini menunjukkan muannas. Berarti tariq apa itu muannas. Jadi muannas itu di dalam bahasa Arab muannas itu ada beberapa kondisi. Di antara yang muannas hakiki. Muannas secara hakikatnya memang muannas. Contohnya Bu Aminah. Bu Siti, perempuan. Ya, memang muannas. Atau ayam betina, memang muannas dia. Muannas hakiki. Cirinya bisa bertelur, bisa beranak. Muannas hakiki. Meskipun tidak ada ta'amrutahnya, muannas. Ada muannas, muannas lafzi. Muannas secara lafaz. Lafaznya ada muannas. Contohnya mirwahatun, ada ta'amrutah. Padahal mirwahatun memang bisa bertelur. Bisa? Bisa beranak. Kalau bisa beranak, saya beli 2 kipas angin. Taruh dalam kamar, 2 bulan jadi 4. Nanti Mas Fian kasihan. Mas Fian kasihan. Tengah. Jadi mu'anas lafzi, secara lafadznya ada tanda mu'anas. Ada mu'anas majazi. Memang orang Arab menganggapnya sebagai mu'anas, meskipun tidak ada tanda-tandanya. Tidak bertelur, tidak beranak juga. Juga tidak ada tanda ta'amar butoh. Tanda-tandanya tidak ada. Ini di Nahwu wa Jilid 2 juga dipelajari. Maka bersabar. Terus nanti akan sampai di pelajari. Contohnya asyamsu, matahari. Itu dalam bahasa Arab mu'anas. Asyamsu. Bulan mudzakkar. Maka di sini nanti di jilid 3 ada syair. Enggak masalah bagi matahari itu muannas. Padahal dia lebih besar, lebih terang. Enggak masalah. Itu ada syair. Uniklah syairnya itu. Tapi bulan itu malah mudzakkar. Padahal lebih besar, lebih panas, lebih kuat matahari itu. Tapi orang Arab menganggapnya muannas. Inilah muannas majazi. Kita ikuti. Padahal tidak ada tanda muannas. Itu. Tapi tidak semua. Contoh lagi an-nafsu, jiwa, muannas. Maka dalam ayat irji'i ila rabbiki radiyatan marwiyah, kata apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Ketika mengatakan an-nafs itu pakai ya ayatuha. Karena mudzakkar harusnya ya ayyuha untuk mudzakkar. Jadi kalau memanggil untuk benda ada alif lamnya untuk mudzakkar ya ayyuha. Maka ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhar rajulu misalnya gitu ya. Ya untuk muannas ya ayatuha. Di dalam ayat tersebut pakai ya ayatuha an-nafsu. Maka an-nafs jiwa dalam bahasa Arab adalah muannas. Muannasnya bukan hakiki. Juga bukan secara lafaz. Tapi secara majazi. Orang Arab menganggap muannas. Telinga muannas juga. Udhunun enggak ada tanda itunya. Rijlun muannas juga. Mata muannas juga. Enggak ada ta'amar butuhnya. Itu di antara bagiannya. Nah, insyaallah sambil berjalan insyaallah nanti itu akan terbongkar semuanya. Demikian Pak Al-Fa'ratu seperti tadi, saatnya kita tadi istirahat litanawulil qahwah. Nah, sebelum dingin nanti. Nah, jadi dingin, nanti insyaallah kita menuju ke i'rabnya. Kalau setelah ini ada latihan i'rabnya. Demikian kita istirahat sejenak. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita dan nanti bisa menyelesaikan dengan paham. Nah, ini Pak istirahat sementara. Betul. Oh ya, sambil tetap jaga jarak usahakan ya. Ngopi-ngopinya enggak usah tempet-tempetan. Enggak usah ting-ting ada desa. Jadi kita jaga tetap protokol, kita ikuti anjuran pemerintah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi istirahat sejenak untuk meluruskan kaki-kaki, minum kopi, ya, biar kita bisa menempuh, melanjutkan perjalanan kita secercah hari bersama Nahwu. Jadi, alangkah besar harapan kita, alangkah sedikit yang kita sumbangsihkan. Jadi kita ingin sesuatu yang tinggi, tapi yang kita khidmatkan sedikit sekali. Maka kita memohon ampun kepada Allah atas apa perilaku kita ini. Kita menginginkan Firdaus, surga Firdaus, tapi kita berikan secercah hari. Kita berikan saja secercah hari saja untuk mempelajari nahwu dalam rangka mempelajari kitab yang tadi sudah kita di mukaddimah tadi kita bicarakan tentang tingginya dan keagungannya kitabnya. Jadi kita mohon ampun atas sedikitnya yang kita khidmatkan untuk mempelajari kitabnya. Tadi sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita istirahat minum kopi tadi. Ada pertanyaan dari Afif Fauzan tentang disambungkannya huruf. Tadi saya nyebut di jilid 1 Rasulullah Madinah. Sudah saya cek jilid 2. Bukan jilid 1, halaman 51. Itu ada di situ. Jadi sukun ketemu alif lam sama mim sukun ketemu alif lam beda. Sukun ketemu alif lam nanti di kasrah, mim sukun ketemu alif lam nanti di dhammah. Tapi mim sukun ketemu domir nanti beda lagi yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang ditanyakan Afif Fauzan sendiri ada di halaman 51, bisa merujuk di Durusulullah Madinah. Dan di antara tata cara belajar, tadi misalnya ada alif lam, tadi kita jelaskan itu disambung dengan kasroh karena ini. Saya ingin mengajarkan di antara cara belajar ditulis di situ dan rujukannya buku apa? Boleh. Maka tadi kita sebutkan tadi kan rujukannya Durusulullah Madinah jilid 2 halaman 51. Dikasih catatan. Nah, kemudian lihat Rasulullah jilid 2 halaman 51. Itu di antaranya. Itu. Dia juga mengajarkan juga caranya bagaimana cara mengikat ilmu. Maka catatan nanti akan lebih berharga dari emas buku-buku yang dipegang oleh para thullabul ilmi yang caranya bagus dalam metodologi pembelajaran. Termasuk juga buku-buku kita juga bisa kita kasih tanda. Misalnya seperti ini, teman sekalian. Ini Durusulullah Madinah. Ada catatan banyak. Ini kan banyak bersebaran catatan. Maka perkara Afif Fauzan nanti mudah dicari. Karena sudah ada di sini. Tinggal ini. Ini dan ini. Ada di sini. Saya nyatakan cepat. Ini di antara metodologi belajar. Jadi bukunya mungkin tebal kan. Ada penting di sini. Kasih tanda. Kliwir. Nanti nyarinya. Oh tentang ini, gitu kan? Bisa di antara metodologi pembelajaran, ada teknis. Nah, demikian. Sekarang kita lanjutkan, kita menuju ke i'rab. Tadi sudah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Oh, dia enggak ada. Baik, kita lanjut ke kaidah 13. Kaidah 13. Sedikit atau sudah banyak yang kita pelajari, Bapak sekalian? Sangat banyak. Jadi jangan berkecil hati, sedikit kali kita belajar 3 jam. Tidak, waktu yang kita infakkan untuk belajarnya sangat sedikit. Dan kita bergerak sangat kita percepat. Karena ini dipelajari di pesantren betulan, setahun. Kita sudah sampai 13, 2 pertemuan. 3 jam tinggal ngopi-ngopi, tahu enggak apa. Tinggal bicara-bicara tadi, sana-sini, cerita-cerita sana-sini. Udah, mungkin pelajaran kita efektif mungkin 1,5 jam. Dua pertemuan sudah sampai ini. Itu. Makanya belum 100% paham wajar. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala. Kita syukuri. Nikmat Allah Ta'ala yang kita syukuri, dan dia yang membantu kita memahaman kita. Ini anak pesantren 1 tahun. Ini kelas 1 SMP. Nanti yang ini kelas 2. Kelas 3 SMP. Nahwadi. SMP pesantren maksudnya, ya. Seperti itu. Shaful awal minal mutawassithah. Jadi di kelas yang pertama dari SMP. Meskipun bukunya itu untuk SD Mesir, di Mesir. Kalau di sini untuk SMP di sebagian pondok. Baik, kita lanjutkan lagi. Atsalitsata asyarah. Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati. Ya. Jadi fi'il mudhari' dimansub. Yunsabul fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari' dimansub. Mata sabaqahu, kapan saja berjumpa dengannya, maksudnya ini. Akadun nawasibil arba'ati, salah satu dari 4 yang membuatnya mansub. Jadi fi'il mudhari akan dimansub apabila berjumpa dari salah satu dari 4 yang mungkin mansub yang akan disebutkan. Jadi fi'il mudhari secara asalnya adalah marfu. Enggak apa-apa sekalian. Sebagaimana isim, marfu. Jadi fi'il mudhari secara asalnya adalah marfu. Tapi dia akan berubah menjadi mansub kalau kemasukan beberapa hal yang akan disebutkan. 4. Yang akan disebutkan setelahnya ini. Setelah ini. Nanti insya Allah dengan contoh akan jelas perbedaannya. Wahia. Artinya dan dia adalah gitu. An lan idan kai. Coba an lan idan kai. Gampang kan? Udah hafal kan? An lan idan kai 4. Ya, cepat. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke contohnya, karena dengan contoh keadaan akan jadi jelas. Jadi kita masuk ke halaman 46. Halaman 46. Contoh yang pertama. Al-awwalu. Uridu an uhsina sibahata. Uridu artinya saya ingin. Uhsinu artinya memperbaiki. Cuma ini dibaca uhsina. Karena kemasukan an. Jadi mansub. Itu awalnya uhsinu, marfu. Marfunya uhsinu, gitu mah. Tapi karena kemasukan an, jadi an uhsina. Itulah tadi, huruf an tadi membuat dia mansub. Jadi uhsinu itu fi'il mudhari. Lihat ada cirinya, di depannya ada huruf hamzah. Menjadi uridu an uhsina. Fi'il mudhari-nya menjadi mansub. Kemudian as-sibahata artinya renang. Jadi saya ingin memperbaiki renang. Kemampuan renang yang memperbaiki. Renang, fa'ilun, pelaku, atau maf'ulun bihi, bapak-bapak, objek. Nah, begini, saya ingin memperbaiki renang. Jadi yang diperbaiki adalah renang itu. Maka dia objek yang terkena pekerjaan. Maka uridu an uhsina sibahata. Saya ingin memperbaiki renang. Itu artinya. Wah, alhamdulillah. Itulah. Kalau annya kita hilangin, dia akan kembali uhsinu. Karena yang membuat dia mansub, an itulah. Yang membuat mansub ilmu dari. Kalau dimasuki an, jadi mansub. Hilang annya, marfu lagi. Karena fi'il mudhari itu akan marfu kalau tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada yang merubahnya menjadi mansub maupun majzum. Itu dia akan marfu. Asani. Arju an ya'tadilal jawbu. Ya, artinya saya berharap hawa ya'tadilal itu menjadi sedang. Jadi, saya berharap tadi cuaca sedang, hawanya sedang, enggak panas, enggak dingin, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Itu yang kita inginkan. Terlalu dingin kita juga enggak enak. Terlalu panas kita juga enggak enak. Dingin sekali mematikan, panas sekali mematikan juga. Maka saya pernah bercerita tentang pendakian Mount Everest oleh Kopassus malam Ahad. Seru kita di sana itu. Dingin mematikan, panas juga mematikan. Maka dia ingin arju, saya ingin artinya. Ya fi'il mudhari. Ya roja yarju, itu kalau dari di kamus. Jadi roja yarju. Ini arju, saya ingin. Ya. Maka dalam arju itu ada saya. Jadi sebenarnya arju ana. Ada pelakunya yaitu ana. Pelakunya bukan hamzah itu bukan. Hamzah paling depan itu tanda fi'il mudhari. Huruf mudhara'ah namanya. Dia bukan pelaku. Pelakunya ana. Jadi sebenarnya arju ana. Jadi ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah didahului oleh fi'lun. Ada fi'lun ada fa'il. Fa'ilnya ana. Jadi arju saya ingin, saya berharap. Jadi kata roja yarju. Nah, saya berharap an ya'ta dilal jawu, hawanya sedang. Ini kalau tidak ada an ya'ta dilu. Marfu. Nah, ini fi'il mudhari juga didahului oleh ya. Huruf mudhara'ahnya ya. Kalau dimasukin an menjadi mansub di fathah. An ya'ta dilah. Jelas? Akhir rapi ya, yang baru ikut. Jelas, akhir rapi. Wadih, alhamdulillah. Teruskan perjuangan, anak muda. Bisa jadi nanti akhir rapi duduk di atas kita ini nanti. Bisa jadi. Nah, nah, bisa jadi kita. Kita enggak tahu. Dulu ada, banyak juga sebagian ini riadus solihinan. Ada sebagian iwah riadus solihin. Dulu riadus solihin masih ngontrak-ngontrak. Gitu. Iwan-iwan rintisan. Sebagian sudah jadi, salah satu sudah jadi mudir al-irsad Malang. Itu seperti kayak antum itu dulu, kurus-kurus, interaksi gitu-gitu. Kita nggak tahu jadi apa akhir Rafi atau apa ini, jadi kita nggak tahu. Okay. Jadi sudah jadi mudir, jadi kepala sekolah, aduh, ma'had al-irsad di Malang, Malang itu akhir kita. Biar sedikit yang dulu masih sedikit orangnya dan mereka ngontrak-ngontrak. Mentak-mentak. Demikian dengan segenap sederhanaannya. Baik, jadi arju kemasukan an jadi ya tadi al jawu itu fa'il bagi ya tadi. Ya tadilah. Jadi hawanya sedang. Jadi fi'ilnya sedang. Yang sedang apa? Hawa atau udara. Maka al jawu fa'il marfu. Al jawu fa'il marfu. Jelas soal apa? Soal saya. Nah, kalau kita lanjut yang ketiga, asal itu. Ya suruni antazurona. Ya suruni itu artinya, jadi engkau mengunjungi saya, membahagiakanku. Ya suruni. Jadi dalam ya suruni itu artinya membahagiakan, membikin gembira. Objeknya saya, itu ni, membahagiakan saya. Saya itu maf'ulun bih-nya, itu ni itulah maf'ulun bih, saya. Kok enggak difathkah? Ya, ini kata ganti namanya. Di dalam bahasa Arab, tapi nanti jilid dua, dibikin rilek aja yang baru belajar, yang baru ikut, enggak usah dibikin berat. Kata ganti itu saya, kamu, dia, mereka berdua, kamu berdua, kalian, itu namanya kata ganti. Di dalam bahasa Arab, kata ganti itu tidak berubah, tetap bentuknya. Maka kalau mansub ya tetap kayak itu, marfu tetap kayak gitu, majrur tetap kayak gitu, enggak berubah. Cukup dihukumnya aja marfu, mansub, majrur, tapi dia bentuknya tidak berubah. Itulah kata ganti. Maka ya suruni ini objek, tapi hukumnya mansub. Enggak difathkah? Ya karena dia seperti itu. Tetap. Itu kata ganti. Maka di catatan yang baru ikut kemarin, pertemuan pertama dibagi tulisan tangan Pak Selamat, fotokopiannya itu ada Pak Selamat. Al-Asma'ul Mabniyat. Yang enggak berubah-ubah itu apa aja? Enggak banyak, cuma 5. Ada di situ. Maka nanti dengan mentornya coba nanti dipelajari. Hanya mungkin berapa 2 lembar atau berapa lembar kemarin itu. Jadi sedikit tentang dasar-dasar. Gitu. Kemudian yasuruni tadi tazurona itu dari tazuru. Kamu mengunjungi. Tazuru artinya kamu mengunjungi. Dari kata zaro yazuru kalau di kamus. Mengunjungi artinya. Tazuru kamu mengunjungi. Tazuru marfu. Tapi kemasukan an menjadi tazuro. Di fathah karena kemasukan an. Menjadi mansub, mansub dengan fathah. Pelakunya siapa? Kamu. Kamu mengunjungi. Nanti tazurona ada anta, enggak nampak. Bagi pelakunya bukan tak di depan itu, bukan huruf tak. Tak itu huruf mudoro'ah. Huruf fi'il mudori ada huruf-huruf di depan. Yang tadi sebutkan ada 4 huruf. Hamzah, nun, ya, tak. Pelakunya anta. Anta zurona. Na maf'ulun bih mansub. Na itu maf'ulun bih mansub karena dia domir. Tentang domirnya diabaikan saja yang baru belajar. Dibikin rileks. Karena domir nanti di nahwadih jilid 2 dipelajari. Ada domir munfasil, domir mustatir. Itu ada di jilid 2. Domir munfasil marfu, domir munfasil mansub. Itu ada di jilid 2. Domir mustatir juga dipelajari di jilid 2. Nahwadih. Bagi yang bisa terima sedikit, terima. Enggak terima, lewatin saja. Diambil yang poin penting yang sekarang pelajaran fi'il mudhari marfu kalau kemasukan huruf 4 tadi salah satunya maka menjadi mansub. Dhammah berubah menjadi fathah. Itu yang paling penting saat ini. Yang paling utama, target utama. Yang lain target tambahan. Bisa diambil, bisa tidak. Nah. Sesuai kondisinya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan lagi ar-rabi'un. Lan akdziba. Itu aslinya adalah akzibu. Jadi akzibu artinya saya berdusta. Jadi akzibu artinya saya berdusta. Nah, lan itu artinya tidak akan. Jadi ini artinya saya tidak akan berdusta. Cuma lan itu membuat fi'il mudhari'nya menjadi man. So awalnya akzibu. Kemasukan lan, karena lan salah satu dari 4 huruf tadi. An, lan, idan, ke. Maka akzibu yang marfu dengan dhammah menjadi mansub lan akziba. Wadih. Nah, tadi itulah mansub. Karena lan. Artinya tidak akan. Jelas Bapak apa ya? Nah, betul-betul. Ya. An. An artinya sebenarnya an itu, tapi ini yang bisa diambil, bisa akan diambil, kalau enggak usah diambil. Ini tambahan. Ini adalah DP, cicilan. Jadi jangan pula kita hanya DP motor aja, riba, tinggalin saja. Jadi, kita DP-DP bahasa Arab, kaidah-kaidah bagus. Punya cicilan, punya apa? Kaidah. Oh, ini DP. Bagi yang bisa ngambil, ambil, enggak tinggalin saja. DP karena belum. An itu disebut harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Huruf yang membuat mansub fi'il mudhari dan menjadikan jadi masdar. Dan ada lagi penjelasan selanjutnya. Nah, ya. Jadi, nah itu. Maka fi'il mudhari sekarang yang paling utama membuat mansub. Tapi di antara faedah yang lain, membuat kata kerja menjadi kata benda. Oh, apa pula itu? Yang enggak bisa ambil, biarkan aja. Atau jadi hiburan aja. Enggak gitu paham, rileks aja. Oh, asik. Gitu. Jadi, jangan sampai membuat berat. Karena memang belum saatnya saat itu yang baru belajar. Yang udah lama belajar, ambil. Jadi, dia membuat kata kerja menjadi kata benda. Disebut dalam bahasa Arab, masdar. Dalam bahasa Indonesia, kata benda abstrak. Dalam bahasa Indonesia. Seperti saya melihat tabrakan. Tabrakan itulah masdar. kalau dalam bahasa Arab. Ya, dia berasal dari kata kerja menabrak. Dibendakan menjadi tabrakan. Saya melihat tabrakan. Disebut kata benda abstrak. Kenapa disebut abstrak? Tidak nyata. Hanya difahami dengan akal. Maka kera gak bisa ngambilin. Ya. Kok gak nyata? Maksudnya gimana? Saya melihat tabrakan. Coba kamu pegang. Mana tabrakan itu? Ada yang bisa menangkap si tabrakan? Oh, mobil penyok. Itu bukan tabrakan. Itu mobil penyok. Ada yang nabrak, terluka. Oh, itu bukan tabrakan. Itu orang yang terluka karena tabrakan. Suara kling. Itu suara bukan tabrakan itu. Maka disebut abstrak, dipahami dengan akal. Dia adalah proses tabrakan itu sendiri. Proses kejadian tabrakan itulah kata benda abstrak, itulah masdar. Wadih. Nah, sehingga dia seolah bisa dilihat, saya melihat tabrakan. Tapi dipahami dengan akal. Dia objek tapi akal yang memahami. Saya melihat pemukulan. Akal memahami itu, tapi dipegang pemukulan enggak ada. Tongkat yang untuk memukul itu alat memukul. Orang yang dipukul, itu orang yang dipukul, bukan pemukulan. Pemukulan itu apa? Dipahami dengan akal, tapi dipegang tidak nyata. Tapi akal memahaminya. Itulah yang maka disebut kata benda abstrak, itulah masdar. Jadi kata kerja yang dibendakan sehingga bisa menjadi objek. Coba kalau saya bikin kalimat, tidak saya bikin dibendakan. Saya melihat menabrak. Jadi enggak kalimatnya? Tidak, maka butuh menjadi masdar. Ya, kayak ini tadi. Saya ingin uridu an ahsana, an uhsina sibaha. Itu sebenarnya saya ingin perbaikan renang sebenarnya. Nah, itu tipi. Bagi yang bisa mengambil, ambil, enggak biarkan saja. Wah, jelas Pak Iwan. Jelas. Nah. Lan. Dan lan itu artinya tidak akan. Jadi kalau kita mengatakan lan, tidak akan, maka tidaknya berkelanjutan. Terus. Kecuali dikasih batasan. Saya tidak akan makan kecuali lapar. Berarti kalau lapar, makan. Bisa. Tapi kalau enggak dikasih batasan, saya tidak akan makan. Berarti berkelanjutan terus. Tidak. Gitu. Wadih. Beda sama la. Itu sama-sama nafiah, penafian, artinya tidak. Katalah tidak saja. Saya tidak makan. Besok bisa makan, enggak apa-apa. Secara luwoh enggak masalah. Besok makan enggak masalah. Karena ini maksudnya saya tidak makan, saat itu dia enggak makan. Besok mungkin makan? Mungkin. Tapi kalau lan berkelanjutan, maka ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna. Jadi tidak akan pernah sampai kepada bakti yang sempurna. Enggak ada batasannya. Tapi ayat selanjutnya ada hatta, sehingga kamu menginfakkan. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, hingga kamu menginfakkan yang engkau cintai. Baru kebaktiannya sempurna. Maka seorang hamba berdasarkan ayat itu tidak akan pernah mencapai kebaktian yang sempurna kecuali batasannya tadi sampai, hingga dia menginfakkan yang dicintainya. Maka ini semoga menjadi infak kita secara hari bersama nahwu, infakkan waktu. Mungkin sebagian harus mau jualan tadi, dipotong dikit waktunya untuk belajar, infakkan sebagian penghasilannya. Ya, sebagian mungkin programmer bisa memprogramkan dapat uang untuk belajar, infakkan. Yang dicintai, padahal itu dicintai. Mana yang enggak juga uang? Infakkan. Tidak akan sampai kebaktian yang sempurna hingga menginfakkan yang dicintainya. Maka ketika ayat ini turun di dalam tafsirnya, luar biasa. Ada sahabat memberikan kebun, ada yang memberikan yang lainnya. Itu matanya sampai dipertindakan itu seperti orang yang berat mengasih itu. Karena memang yang paling dicintai, mereka amalkan. Betul. Itu sampai dia seperti orang, karena memang betul dia laksanakan yang dia cintai, yang paling dicintai dikasihkan. Maka mau ngasihkan juga nampaknya dia berat-berat mau ngasih gitu. Tapi dikasihkan. Dia pilih, memang dia pilih mengamalkan ayat tadi yang paling dicintai. Itu luar biasa. Itu di tafsirnya dikisahkan indah sekali. Itu lan. Walih berkelanjutan, beda sama la. Maka itu pula, tapi jadi membahas ayat ya. Enggak apa-apa. Ada ayat Al-Qur'an yang banyak membuat orang keliru memahaminya, mungkin ratusan ribu. Yang pakai ayat ini sehingga anjing bisa diboleh dimakan, ular dimakan, elang dimakan, boleh. Pengen tahu? Atau enggak usah aja? Hah? Nanti kaidahnya enggak bertambah. Oh ya, tadi pesantren aja setahun ya. Jadi kita enggak selesai hari ini, seluruh jilid satu, tidak masalah. Baik, kita lihat secara singkat. Surat Al-An'am, ayat 145. Surat ke-6. Bisa dilihat di HP-nya. Al-An'am, kita tapi singkat ya Pak ya. Jadi, secara singkat 146. Ayat 145, Al-An'am. Ini, mudah ketemu? Penting ini, kenapa? Karena jadi ingat tadi, Adalan tadi, ini sangat penting. Banyak sekali gara-gara ini dia. Baik, dan saya lihat sendiri memang. Makan ular. Inilah di antara hujahnya. Hujahnya ada di dalam Al-Quran, tetapi terkena dari sisi bahasa. Syekh Utsaimin membantahnya dari sisi bahasa di dalam penjelasan Syarah Bulughul Maram. Ini. Syekh Utsaimin bahas. Ini, dibahas oleh Syekh Utsaimin. Jadi, kul, katakanlah, lan ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah. Jadi, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku muharraman ala ta'imin, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, maka tidak ada yang dilarang untuk dimakan, maksudnya gitu. Jadi semua boleh dimakan. Kemudian illa, kecuali. Nah, pengecualian hanya itu. Berarti selain itu boleh dimakan. Itu maksudnya. Kalau lihat maknanya aja, tidak memperdalam secara lugah, bahasa Arab secara fusah, secara itu pendalaman, bisa terkena sini orang, ini ada artinya nih, oh, ngikut, oh iya betul, besok beli ular. Atau ke makan kobra, itu berburu harimau. Itu bisa berarti. Illa an yakuna maitatan au damman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fiskon uhilla ligorillahi bihi, dan seterusnya. Dan kecuali kalau makanan itu bangkai, satu, atau darah yang mengalir, dua, atau daging babi, semuanya itu adalah kotor atau binatang yang disembih selain dengan nama Allah. Berarti ada berapa? Empat. Anjing maksud tidak? Hah? Ada. Ular? Enggak ada dalam empat tadi. Ya. Nah, ular ya kita sembelih lah kayak gitu. Anjing kita sembelih lah biar masuk tidak masuk yang enggak disembelih. Ada? Elang tidak ada. Ini dasarnya yang memakan itu semua membolehkan maksudnya. Belum tentu dia makan, tapi membolehkan itu yang bermasalah. Ya. Karena ini ada la. Di sini lafadznya la, Bapak sekalian. La atau lan? La, bukan lan. Ketika itu. Dan ini silakan lihat yang larangan itu, ayat ini adalah makiyah surat Al-An'am. Dan larangan-larangan tadi madaniyah. Maka saat itu ketika makiyah ini disebutkan ayat turun, la tidak diwahyukan saat itu. Bukan pakai lan. Kecuali pakai lan, iya. Wabe. Ini, itu jawabannya. Ada la, ini pakai la, bukan lan. Tidak, berarti memungkinkan besok datang hukum yang menambah itu. Bukankah bertahap syariat itu? Bukankah dulu masih bisa minum-minum? Karena bertahap kemudian hilang. Wajar kan? Maksud itu. Nah itu, ini pakai la, bukan pakai lan. Bagi yang perdalamnya silakan didengarkan rekaman Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di Syarah Bulughul Maram, itu ada insyaallah tentang ini. Wadih, dan ini ternak banyak karena saya lihat sendiri. Nah ini yang memahami ini. Jadi bolehnya, jadi dianggap anjing itu bukan haram. Lalu kalau didatangkan hadis yang mengharamkan berpuku, bertaring, berarti itu di akhirnya di namanya ya, ditafsirkan. Dia akan di jadi ditakwil. Jadi makna yang ditakwil. Karena bertabrakan dengan Al-Qur'an, enggak mungkin hadis bertabrakan dengan Al-Qur'an, maka itu dianggap larangannya bukan larangan haram oleh yang tadi berpendapat anjing itu boleh, halal maksudnya bukan haram. Itu ditakwil karena enggak mungkin hadis berlawanan dengan Al-Qur'an meskipun hadis sahih. Al-Qur'an tetap yang menang. Berarti hadis tadi derajatnya bukan haram tapi makruh. Cuma sampai tahap makruh. Berbahaya tidak? Wadih. Karena satu huruf yaitu la. Itulah lan yang ditanyakan Pak Iwan tadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Lan. Lan yafuzal kaslanu. Jadi yafuzu itu kalau enggak ada lan yafuzu, artinya berhasil. Nanti lan yafuza tidak akan berhasil al-kaslanu, orang yang malas. Jadi pelakunya adalah al-kaslanu. Fi'lunya yafuza. Aslinya yafuzu marfu, kemaskan lan jadi lan yafuza. As-sadisu. Lan adribal kitto. Ya. Ad itu artinya adribu, saya memukul. Fi'il mudhari, ada huruf mudhari'ah hamzah. Kemaskan lan menjadi mansub, lan adriba. Al-kitto kucing. Jadi itu artinya saya tidak akan memukul kucing. Kalau tidak ada pembatasan berarti memang ditaki besok kalau dia mukul kucing. Ya bilangnya lan, enggak dikasih pembatasan. Ya, itu bisa ditaki setelah lafaz. Kalau ngadilan itu didatangkan ahli bahasa. Dia mukul kucing bisa kena karena ucapannya itu. Karena dia katanya tidak akan. As-sabi'u. As-sabi'u. Idzan tuqima indana. Itu artinya idzan kalau begitu. Kalau begitu tuqima itu awalnya tuqimu marfu. Kemasukan idzan itulah yang bikin mansub. Jadi tuqimu artinya jadi artinya kamu tinggal. Indana bersama kami. Jadi kalau begitu kamu tinggal bersama kami makna itu. Itu ada dalam kurung. Di sebelah kiri itu maksudnya. Itu idzan tuqima indana itu adalah respon dari kalau ada orang yang mengatakan yang dalam kurung itu. Itu dia, itu ada idzan tuqima indana itu responnya. Jadi bisa jadi orang ada yang mengatakan tujibu bidzalika man qoma. Jadi itu adalah jawaban. Jadi kamu menjawab dengan hal tersebut, maksudnya tujibu bidzalika, kamu menjawab dengan hal itu. Hal itu apa? Maksudnya idzan tuqima indana. Jadi kamu bisa memakai jawaban itu. Jadi man qala untuk orang yang berkata. Nah, jadi itu tadi adalah jawaban kalau ada orang yang berkata kepada kita. Apa perkataannya? Sa'azuru madinatakum. Saya akan mengunjungi kotamu. Nah, misalnya ada teman kita. Saya akan mengunjungi kotamu. Sa'azuru madinatakum. Maka respon kita bisa menggunakan ini. Idzan, kalau begitu. Tuqima indana. Kamu nginap tempat saya. Wah, deh. Nah, idzan itu artinya kalau begitu. Dan dia membuat mansub fi'il mudhari. Maka tuqimu menjadi tuqima. Asaminu. Yang ke-8. Idzan tarbaha tijaratuka. Artinya kalau begitu beruntung perdaganganmu. Itu maknanya. Artinya awalnya afan, asalnya sebelum ada idzan tarbahu. Marfu, kamu beruntung artinya. Apa pelakunya? Afan? Pelakunya adalah tijaratuka. Perdaganganmu beruntung. Jadi tarbahu artinya beruntung. Fa'ilnya adalah tijaratuka. Perdaganganmu beruntung. Maka tijaratu marfu karena fa'il. Yang beruntung perdagangan. Perdagangannya beruntung. Tijaratuka. Jadi fa'ilnya tijaratuka. Fi'lunya tarbahu. Cuma fi'lunya berubah menjadi mansub. Karena kemasukan idzan. Idzan tarbaha tijaratuka. Ini adalah respon bagi orang yang mengatakan sa'akunu aminan, saya akan menjadi orang jujur. Nah, kita bisa meresponnya, idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu, perdaganganmu akan menguntungkan. Karena kita, teman kita bilang kepada kita, saya akan jujur. Nah, dia mau jujur berdagang. Maka kita, oh, kalau begitu perdaganganmu akan menguntungkan. Respon kita. Kemudian atasi'u, atasi'u. Idzan yafsudal hawa'u. Ya, artinya kalau begitu udara akan menjadi jelek. Yafsadu rusak atau jelek. Al hawa'u udara. Idzan kalau begitu, itulah yang bikin jadi yafsudu menjadi yafsuda. Tadi fi'ilnya yafsudu menjadi yafsuda, menjadi mansub karena idzan. Fa'ilnya mana? Al hawa'u. Hawanya akan rusak. Yang rusak adalah hawa. Dia pelakunya. Itulah respon bagi orang yang mengatakan, bisa menjadi respon bagi orang yang mengatakan, sa'uglikun nawafida. Saya akan menutup jendela-jendela. Nah, gitu. Nah, kita bisa merespon, oh kalau begitu hawanya akan jelek. Karena enggak ada ventilasi. Wah, deh. Nah. Al-ashiru. Yang sepuluh. Jitu kai ata'allama. Itu artinya, saya datang untuk belajar. Atau untuk mempelajari. Itulah. Jitu kai ata'allama. Itulah kelebihan majelis ilmu. Bahkan yang nanti, yang sekedar mampir duduk-duduk saja, juga dapat barokah. Ada di hadis pernah saya bawakan di majelis malam ahad. Sekarang gak cukup waktunya. Jadi, yang benar-benar datang menuntut ilmu, mendapat bagian yang sangat besar. Yang datang hanya mampir duduk-duduk saja, dapat barokah juga. Misalnya ada orang berteduh, ada majelis ilmu, dia duduk berteduh, kita rileks. Berada di kumpulan para penuntut ilmu yang sedang belajar, dia dapat barokahnya juga. Luar biasa hadis tentang itu. Itu. Keutamaan majelis ilmu. Itu. Ini memang jitu kai ata'allama. Inilah mumtaz. Ini. Saya datang untuk menuntut ilmu artinya. Bisa berarti supaya, agar, untuk, dalam rangka kai. Jitu. Kai itulah yang membuat mansub ata'allamu menjadi ata'allama. Al-hadiyata asyara. Kharajtu kai atanazzaha. Jadi kharajtu saya keluar. Nah, fi'il madhi. Kharajtu saya keluar. Nanti ini tasrif fi'il madhi, silakan belajar ke mentornya. Ini insya Allah gampang dipahami ketika menguasai itu. Kharajtu saya telah keluar. Kai untuk atanazzaha bertamasya. Atanazzaha. Haratu. Kai atanazzaha. Haratu. Kai itulah yang membuat atanazzahu menjadi atanazzaha. Athaniyata asyara. Yang kedua belas. Atau athaniya asyara. Kita tadi sudah mudakar ya. Jadi athani asyara. Jadi athaniya asyara. Yang kedua belas. Ata'allamu kai ahdumal watona. Ya, saya belajar untuk berkhidmat, mengabdi, berbakti alwatonya negara, negeri, berbakti kepada negeri. Itulah, saya belajar untuk berbakti kepada negeri. Ada sebagian orang menjadi beban negara. Jangan jadi beban negara, jadilah orang untuk berkhidmat buat negaranya. Bermanfaat. Anda menjadi beban sini. Hari gini nyopet pula. Maka paling tidak para pelajar yang belajar kan tidak nyopet sekarang. Kan tidak. Maka dia bermanfaat bagi negaranya. Tidak bikin kegaduhan, keributan. Malah memperbaiki negaranya. Itulah berkhidmat untuk negara. Jangan dianggap sia-sia. Baik, itu saya kira jelas tadi, Bapak-bapak. Jadi anlan idzan kai dengan maknanya dan tadi contoh-contohnya. Ya, tafadhol dengan mic. Barakallahu fiik Pak Yasir. Untuk yang an, ya. Yang an tadi kalau seandainya dia contohnya kalimat pertama uridu an uhsina sibahata. Ya. Kalau annya dihilangkan jadinya kan uridu uhsinul sibahata. Ya. Kalau dari sisi arti ada perbedaan Pak? Oh, ya enggak boleh. Oh, enggak boleh. Boleh. Itu tadi biar gampang kalau tanda-tanda yang mansub tadi hilang, fi'il mudhari marfu, tapi dilihat juga konteks kalimatnya. Kalau di kalimat yang pertama, jumlah yang pertama itu enggak boleh. Karena kata kerja bertumpah kata kerja enggak mungkin, enggak bisa. Seperti tadi, saya melihat menabrak. Bisa enggak? Saya melihat dalam bahasa desa, saya melihat menabrak. Ada seperti itu? Saya melihat menabrak. Tidak ada. Enggak ada. Kalau saya melihat tabrakan ada, jadi masdar. Jadi sebenarnya ini adalah masdar. An itu merubah kata kerja menjadi masdar, sehingga bisa jadi objek kata kerja itu. Karena berubah menjadi benda. Nah, maka di dalam nomor satu ini, dia tidak bisa. Karena sebenarnya yang nomor satu yang diinginkan dia adalah masdar. Andai kan mau dirubah an yang dihilang, berarti kata kerjanya tadi diubah menjadi masdar betulan, masdar yang nampak. Kali ini masdar dibantu dengan huruf an. Nanti ada masdar dibikin bentuk masdar, tapi bentuk masdarnya nampak betul. Secara lafadznya kelihatan sebagai masdar. Misalnya uridu ihsan nasibahati. Saya ingin perbaikan, jadikan masdar, ihsan. Afala yufilu if'al. Akrama yakrimu ikram. Ahsana yusinu ihsan. Saya ingin perbaikan, nah itu nampak. Nampak dia mansubnya. Karena aslinya dia benda ini. Dia masdar. Cuma dibentuk dengan bentuk kata kerja. Tapi sebenarnya dia adalah masdar bagi yang mendalami huruf an itu. Nah, jelas tak lah? Jelas. Nah. Satu lagi boleh Pak Yasir? Ya, betul. Kalau yang nomor satu, uridu, u-nya menunjukkan saya. Terus, uhsina. Kan ada u juga. Nah, ya. Kalau yang nomor dua itu, arju, an, yak tadilu. Ya-nya itu ke merujuk ke siapa Pak Yasir? Jawu itu fa'ilnya al-jawu. Jadi sebenarnya enggak ada pelakunya langsung al-jawu. Jadi ya atadilu atau sekarang jadi ya atadilah karena maksudnya an, itu pelakunya al-jawu bukan dia. Jadi saya berharap Hawa sedang. Jadi keseluruhan al-an ya atadil al-jawu sebenarnya itu objek bagi arju. Tapi objeknya berupa seperti jumlah. Jadi fi mahali nasbin. Jadi itu. Nah itu nanti dipelajari ke tingkat lanjut. Ya insya Allah ya. Jadi itu sebenarnya. Uridu an ya'tadilal jawu. Jadi ini karena masdarnya tadi dibaksui dengan an tadi. Sebenarnya. I'tadalah ya'tadilu i'tidal. Nanti bikin kayak tadi. Bentuk dengan masdar betulan kayak tadi. Nah itu. Bisa. Nah itu. Jadi ini ya tadilu itu fa'ilnya al-jawu langsung dalam hal ini. Al-jawu. Bukan dia. Al-jawu. Maka al-jawu marfu. Karena yang hawa yang sedang itu hawa. Ya, hawa yang sedang. Oke? Jadi saya ingin cuacanya itu sedang, tidak panas sekali, tidak dingin sekali. Keduanya itu menyiksa. Nah, ada pertanyaan lagi? Jelas segera ya. Nah. Kita sekarang yang baru ikut itu pertanyaannya apa ya? Itu pertanyaan itu. Lewatkan saja. Yang baru belajar, klik bikin asik-asik aja. Nah, itu sudah. Jangan sampai membebani. Jadi, yang baru ini ya. Karena kita ambil sesuai yang alat yang kita punyai apa dulu itu yang kita ambil. Ya, dan sekarang yang tadi sedalam tadi belum di sekarang ini. Yang bisa mengambil faedah itu diambil, yang enggak lewatin saja. Yang baru ikut itu jangan dibikin pusing. Karena bukan saatnya bukan itu. Yang saat ini, nah, itu hanya tambahan. Sekarang kita menjadi tamrinun fil i'rabi halaman 51. Kayaknya berarti kita sampai kaidah ini ya, insyaallah. Ketika 13. Nanti kita tambah 5 tadi. Nah, Mbak tadi. Tamrinun fil i'rabi. Nah, nanti latihan di dalam i'rab. Jadi sekarang al-awwalu uridu an yahdural khadimu Artinya itu saya ingin pelayan datang, hadir. Ya, saya ingin. Pelakunya ana. Jadi uridu ana sebenarnya. Pelakunya bukan hamzah. Bukan hamzah paling depan dalam uridu. Itu hanya huruf mudhara'ah. Pelakunya ana. An yahdura itu menjadi mansub karena kemasukan an. Fi'il mudhari' ya, kemasukan an. Kemudian al-khadimu fa'il bagi yahdura. Yang hadir kan pelayan yang diinginkan hadir. Bukan saya ingin hadir, bukan saya yang hadir maksudnya. Saya ingin pelayan hadir. Maka pelayan itu marfu karena fa'il bagi yadribu. Kalau uridu pelakunya saya, yang ingin saya ingin. Tapi yang datang yang diinginkan siapa? Pelayan. Maka untuk yahdura pelakunya adalah khadimu. Untuk uridu pelakunya ana. Tapi ini i'rabnya oleh pengarang dibikin ringkas untuk tujuan pendasaran. Dan masalah bagus sekali. Sangat bijak. Uridu. Fi'lun mudhari'un. Fi'l mudhari' dia. Uridu. Kemudian an. Harfu nasbin. Artinya huruf yang membuat mansub. An itu. Harfu nasbin. Yahdura. Fi'lun mudhari'un mansubun. Ya fi'il mudhari mansub hukumnya. Yahdura. Kenapa mansubnya? Kemasukan an tadi. Al-khadimu. Fa'ilun marfu'un. Nah, jadi al-khadimu itu adalah fa'il yang marfu. Fa'il bagi siapa? Yahdura. Jelas? Yang hadir siapa? Pelakunya. Pelayan. Jelas ya? Insyaallah ya? Kemudian. Asani. Lan yu'adziba Muhammadun al-hayawana. Ya. Jadi lan yu'adziba Muhammadun al-hayawana. Jadi itu artinya Muhammad tidak akan menyiksa binatang. Yu'adzib itu menyiksa. Muhammadun pelaku. Maka marfu yang menyiksa Muhammad. Muhammad tidak ingin menyiksa. Jadi dia ingin jadi pelaku penyiksaan. Maka Muhammad marfu kita baca Muhammadun dengan dhamma. Tidak dengan fathah atau kasroh. Kemudian al-hayawana mafulun bih objek. Yang terkena siksaan. Mansub hukumnya. Karena mafulun bih al-maf'ulu bihi ismun mansubun. Waqo alaihi fi'lul fa'il. Yang terkena padanya perbuatan pelaku. Maka al-hayawana bukan al-hayawani atau na. Kita irab lan. Harfu nasbin. Itu lan. Salah satu dari empat huruf tadi. Karena yu'adziba. In jadi yu'adziba karena kemasukan lan ya Pak ya. Kalau enggak kemasukan lan yu'adzibu. Fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, ya aslinya yu'adzibu. Menjadi yu'adziba. Jadi kata azzaba yu'adzibu. Ya. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Muhammad adalah fa'il yang marfu. Maka dhammah. Enggak boleh kita bikin kasroh kalau dia ingin sebagai pelaku. Karena pelaku hukumnya marfu. Kaidahnya tadi fa'al fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Isim yang marfu mendahului dia kata kerja dan wadalla alladzi alalladzi fa'ala fi'la dan dia menunjukkan yang melakukan perbuatan. Al hayawana maf'ulun bihi mansubun. Nah, jadi al-hayana hewan itu objek mansub. Demikian jelas Bapak-bapak? Wadih. Nah, itu ada latihan-latihan kalau Bapak-bapak di rumah latihan-latihan kerjain yang tadi ada irab-irab, sebelumnya ada irab-irab mumtaz. Tulis di bukunya sik-sik-sik. Untuk menancamkan. Itu ada latihan kan itu sebenarnya. Latihan enggak kita bahas karena kita memang ini daurah suplemen. Jadi yang kita sebutkan tadi anak pesantren setahun pelajari ini kita dua pertemuan sudah 12. Jadi sebenarnya super ekspres. Jadi instan. Kita ini maka Ivan sekalian, gimana? Agak-agak panas enggak kepala? Ada agak panas enggak? Ada kepala ada terasa hangat-hangat tidak? Padahal cuaca dingin, terasa hangat-hangat tidak? Bagi yang merasa seperti itu, jangan sekali-kali mencela para ulama, mencela ahli ilmu, mencela ustadz-ustadz kita. Jangan sekali-kali. Berat mereka itu. Kita mempelajari salah satu cabang ilmu yang kecil daripada cabang ilmu, panas kepala kita. Masdo, pusing kepala kita. Lelah kita. Sedangkan kita pengen lari, kabur, menyerah. Itu pula menghina para ulama. Yang mereka mempelajari banyak cabang ilmu, berat hidup mereka. Maka Allah beri ganjaran mereka sangat besar sekali. Bagaimana kalau Allah marah kepada kita? Seolah ada kerja bakti. Wah, ada orang pakai cangkul, berbuaci, panjat pohon, suruh batang pohon, Pak RT pohon. Wah, rajin sekali dia kerja, berpeluh, keringat, letih sekali, nampak sekali dia. Semangat dia, lepas. Kemudian orang yang cuma ketik-ketik, ketik-ketik. Apa? Kerja apa? Dia gak apa-apain, cuma korek-korek. Apa? Apa-apa kecil, ketik-ketik-ketik. Apa itu? Mencela itu. Pantas seperti itu. Dia menjadi orang yang sangat hina. Jelas hinanya. Nampak nyata hinanya. Buktinya, kita pelatih satu cabang ilmu yang kecil, bahkan masih dasar, porak-poranda kita. Berjatuhan, tersungkur, terjungkal, terjatuh, terluka, menyerah, mati. Menghina para ulama. Ya? Itu. Yang telah menginfakkan umurnya. Jadi, memberikan dirinya dicaci. Gitu. Jangan sampai bagi yang merasakan pusing-pusing, sudah dirasakan. Itulah jalannya para ahli ilmu. Itu mereka lewati semua. Wah, deh. Jadi, insya Allah ternyata perjalanan kita sampai di pos 2. Dan ternyata belum mencapai pos 3. Jadi, ternyata Nahwal jilid 1 lumayan. Masya Allah, luar biasa. Jadi, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita. Insya Allah, kalau tidak ada udur, kita lanjutkan perjalanan kita, mengambil faedah-faedah. Dengan itulah kita akan menghormati para ulama, para ahli ilmu, para ustadz-ustadz kita. Kita tahu jalan mereka, kita akan muliakan mereka. Itu. Dengan kita mengetahui, oh ternyata inilah jalannya. Dan inilah jalan yang baik, ikhwan sekalian. Demikian. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai 12. Saran kita tadi, kalau bisa latihan-latihan dikerjain di rumah. Kemudian yang baru ikut diambil yang bisa diambil dan nanti berdampingan dengan para mentor. Ada mentor-mentor, kita ada Aki Ade, kemudian ada Pak Slamet, ini beli ke Pak Slamet. Kemudian ada Pak Iwan ini juga bisa, Aki Widi ini juga bisa, Aki Wahyu di belakang sana, ada Pak Edi di sana, itu nanti bisa ditemui, itu menyetorkan itu dasar-dasar, ada fotokopian tulisan tangan Pak Slamet kemarin ditulis sampai jam 2 setelah itu untuk dibagikan kemarin itu 2 malam itu silakan, itu akan diajar, sangat bermanfaat sekali itu ya, bersama para mentornya, dan kita hendaklah sungguh-sungguh mempelajari. Sudah dalam prolog tadi mukadimah telah kita luaskan beberapa hal, kita ambil beberapa menit tentang itu. Demikian Pak, semoga apa yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah dan semoga kita difahamkan. Wa an yaj'ala hadza nafi'an lana, dan dijadikan ini bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah, dan di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'ala hadza hujjatan lana wa la 'alaina biyaumil qiyamah, dan menjadi hujjah yang menjadi manfaat bagi kita, bukan malah mencelakakan kita di hari kiamat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Tak ikut panggil.